Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, Al-Maudhu'at itu kitab apa Ustaz? Lalu adakah hadis sahih yang menerangkan adanya amalan-amalan di bulan Rajab? Al-Maudhu'at itu kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis yang maudhu. Tidak ada hadis sahih di situ. Kalau kamu cari hadis yang sahih menerangkan tentang Rajab, ya di kitab itu enggak ada. Di kitab lain pun belum ditemukan. Dan kebanyakan orang mengamalkan amalan-amalan di bulan Rajab, ya dasarnya itu. Saya sering dapat SMS ini, ya, dari saudara-saudara kita kaum muslimin, dan Rajab, bulannya Allah, ya, macam-macam tadi seperti yang dalam hati itu. Tapi enggak pernah kami balas. Isinya saja di antara hadis-hadis tadi, kalau saudara amati, berbeda-beda. Puasa satu hari di bulan Rajab, ada apa? Dua hari ada apa? Tiga kali ada apa? Kan itu kan? 15 hari ada apa? Dan biasanya loh, biasanya. Tidak semua ya. Hadis sok nerangke bonco, banjorane gede-gede luar biasa, biasanya hasilnya dhaif. Biasanya, bukan kebanyakan. Bukan semuanya. Maka sudah saya katakan tadi, majelis ini, kalau kita membaca atau menemukan ayat Al-Quran di surat apa, ayat berapapun, kita harus tertanam perasaan kita, la roiba, mesti benarnya Quran. Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita membaca hadis, pertama harus tertanam keraguan. Ragu. Apa ini hadis benar apa tidak? Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu pernah diterangkan salat tasbih itu loh. Ya. Kalau bisa salat tasbih itu setiap Jumat sekali, setiap hari sekali. Syukur kalau tidak bisa tiap hari, paling tidak seminggu sekali. Tapi misalnya ya sebulan sekali. Tidak bulan sekali, setahun sekali. Itu pun kalau tidak bisa seumur hidup sekali. Manfaatnya apa? Dosanya yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, semuanya diampuni. Jadi orang setahun, seumur hidup salat tasbih sekali aja dijamin masuk surga. Ya dosanya semua diampuni kok. Orang yang masuk surga kan sudah bersih dari dosa. Ya. Dilihat dari begitu, tidak masuk akal ini. Sama bertentangan dengan Quran. Ya. Bertentangan dengan Quran. Setelah diteliti betul, ternyata hadisnya ya tidak bisa dipercaya. Jadi hadis dhaif itu, mengapa tidak harus, setiap hadis tidak harus dipercaya? Diteliti dulu. Bab kalau hadis itu dhaif, dikhawatirkan. Ini dari Nabi betul apa tidak? Jangan-jangan bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Siapa yang membaca surat Yasin sekian puluh kali, ya sama dengan ibadah haji 20 kali. Wes, rasa moco, rasa haji, sekarang nunggu suwe kok. Di samping nunggu lama, ONH-nya, ongkosnya, mbok moco Yasin, wes, 20 kali haji sudah. Ya, kalau kamu lapar tidak sah makan. Baca surat Yasin perutnya jadi kenyang. Nek perutnya kembung itu malah mungkin. Diteliti tenan ternyata hadis Yasin, fadilah Yasin tidak ada satupun yang sahih. Padahal banyak yang melaksanakan. Masalah pokoknya di hadis itu pakai. Hadis ini Quran malah belum mau pakai. Kebalik kan. Padahal Quran itu yang dikatakan oleh Allah lari babi. Malah dipikir-pikir. Hadis malah begitu hadis amal. Ke. Hadis amal. Ke. Ini tadi apa? Membaca apa tadi yang Atikah tadi terus baca apa lagi 100 kali. Ya. Coba dibaca halaman berapa tadi. Suruh membaca 100 kali tadi loh. Halaman 11. Ya, dibaca. Dari halaman 10. An Ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min rajaba wa shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi awwali raka'atin mi'ata marratin ayatal kursiyyi wa fi raka'ati tsaniyati mi'ata marrah qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Dari Ibn Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat padanya, rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, pada rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad 100 kali, maka ia tidak mati sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau diperlihatkan kepadanya. Ya. Ya toh? Maca 100 ayat kursi 100 kali. Qul huwallah 100 kali tidur kan. Ngitung mantuk pira baca tidur ya. Apa bisa 100 kali? Wong kalau maca berapa kali aja udah ngantuk, apalagi 100 kali. Siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, sehari tok puasanya. Sholat 4 rakaat padanya, di bulan Rajab itu, sholat 4 rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali. Pada rakaat kedua membaca kul huwallah 100 kali. Ya, maka ya seolah-olah kan dijamin masuk surga. Ini bongsoka. Banjaran, amalan banyak-banyak begitu. Pada umumnya hatinya do'if. Orang terus malas bekerja. Moco, dungor, atau kerja. Orang yang melarat nyalahke Gusti Allah. Ya Allah, saya sudah dungo tiap hari 1000 kali. Kok ekonomi saya tidak baik? Mungkin pertanyaan akad pagi yang lalu itu dari mana itu? Saya sudah sholat malam sudah ini kok ekonominya tetap tidak baik? Nah, diterusin anak. Orang kafir itu enggak pernah sholat malah ekonominya baik-baik. Orang kafir itu naik kerja tenanan walaupun tidak doa. Kerjanya tenanan. Walaupun dia tidak punya kewajiban sholat subuh, waktu subuh sudah bangun. Sudah buka toko, buka anu di pasar-pasar, risik itu. Ya. Kalau orang Islam tidak, subuh. Setelah subuh tidur lagi. Ya. Nanti pas subuh doa dulu, doa, terus tidur lagi. Nanti menjelang matahari setinggi lain, bangun duha, doa lagi. Ya, lan yang pasar bakul wis do mulih lagi teko, kok kean donga ki mau. Ya, malah rezekine ndak dapat. Ya ndak dapat rezeki dan nyalahin Allah. Ya. Dunia bagi Allah enggak ada nilainya. Kalau nek arep butuh duit terus rasa kok kean donga, golek wae. Kalau sing penting doa itu ya mendapat rezeki yang halalan. Nah, yang halal yang baik. Perkara rezeki wujudnya harta itu rasa dunga. Kalau kamu kerja mempeng, sergap kerjanya, dapat. Walaupun tidak pernah doa. Wong Islam jalur dunga, jalur rezeki. Sing okeh wae. Ya, okeh nek ora berkah buat apa? Nah ya, kita mau usaha. Banyak utang, banyak ini, banyak itu. Tapi usaha kerjanya kurang, memperbanyak utang aja. Nah inilah, jadi hadis itu tidak semuanya, walaupun dikatakan dari Rasulullah, tidak semuanya mesti benar. Kalau betul dari Rasulullah itu pasti benar. Yang dikatakan itu dikhawatirkan. Sebetulnya bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Maka hadis itu namanya palsu. Hadis bisa dipalsukan, kalau Quran enggak bisa. Maka titiannya hadis sahih, mesti tidak bertentangan dengan Quran. Pasti itu. Ya. Wong Allah saja mengatakan doa apa dosa yang diampuni oleh Allah itu berbuat dosa karena apa? Kejahilannya, tidak tahu. Lalu kok ada hadis menerangkan kalau kamu sholat ini tadi tasbih tadi ya. Nah, dosamu yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak sengaja, yang sudah lampau, yang akan datang, diampuni semua. Yang akan datang itu belum dilakukan, sudah diampuni. Maka kalau kamu sudah sholat tasbih tadi, walaupun satu kali seumur hidup, apapun yang dilakukan, diampuni. Yang bertentangan dengan Quran kan? Mesti orang benar. Bertentangan dengan Quran. Nabi itu diutus oleh Allah, disebut Nabi, disebut Rasulullah karena diberi Quran. Mana mungkin sudah diberi Quran bertentangan ucapannya dengan Quran. Maka ini palsu. Walaupun banyak yang menjalankan. Nek dunek ki ngono ya nesu. Padahal ini ilmu gitu loh. Mestinya orang yang nanti saya tidak ngelek-elek amalanmu tidak. Ya, tahuilah kalau berdasarkan hadis itu hadisnya dhaif, palsu dan sebagainya, tidak bisa dijadikan pegangan. Namun kalau masih suka melakukan begitu silahkan, saya kuasa apa? Ya, nanti di hadapan Allah kamu tanggung sendiri. Saya yang merasa mengerti bahwa hadis itu hadis dhaif, hadis palsu, saya tahu ya saya kamu kakan, binggu yo karmu, ranggo karmu. Kamu pakai terserah, tidak dipakai terserah. Coba dibaca surat An-Nisa ya, surat ayat 17 itu. Allah sudah menjelaskan dosa yang diampuni oleh Allah, diterima, istilahnya diterima taubatnya, itu yang berbuat dosa karena tidak tahu. Itu pun dengan syarat, setelah tahu langsung bertobat. Ora ditunda-tunda, sone wis tuwa wae, sone wis pensiun wae, nek cepet gawe ta, sone wis sugih wae, ndak ada istilah itu. Segera tobat. Kalau tidak segera bertobatnya, tadinya tidak tahu berbuat dosa, mestinya segera bertobat diampuni karena ditunda. Nah, penundaan bertobat karena sudah tahu namanya menyengaja berbuat dosa. Nah, menyengaja berbuat dosa itu enggak ada tobatnya. Ya, dibaca surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Nah, ini lah. Berbuat kejahatan lantaran kejahilan. Jahil itu apa? Bodoh, tidak tahu, tidak mengerti. Itu pun setelah mengerti, segera bertobat. Tidak ditunda-tunda. Terus? Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Nah, itu yang diterima Allah taubatnya. Kalau sudah tahu, tidak segera bertobat, malah ditunda. Penundaan bertobat tetap melakukan kejahatan tadi, itu namanya berbuat sengaja. Nah, kesengajaan itu yang tidak diampuni, yang tidak diterima tobatnya. Kalau kamu bertobat, yang kamu lakukan tadi karena kebodohannya tadi, terus bertobat, diterima. Orang yang tobatnya diterima, itu ibaratnya berbuat salah, dihapus. Seperti belum berbuat salah, dihapus. Diterima tobatnya. Nah, ini dipahami. Ada lagi dari brosur yang ditanyakan. Apa yang bisa diambil dari hadis-hadis palsu tersebut? Atau dibuang semua atau diabaikan saja, Ustaz? Bisa diambil supaya kamu tahu. Kita, bukan kamu, termasuk saya. Bahwa amalan-amalan yang berdasarkan ini, yang biasa kita lakukan, yang kemarin-kemarin berdasarkan hadis, ternyata sudah dikasih, hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Nah, mulai sekarang, tak tinggalkan. Kalau kemarin-kemarin melakukan, tinggalkan. Aja kok, dhaif-dhaif lah hadis, ya yes, terus. No. Ya apa, Ustaz? Menyelesaikan di majlis ilmu diterangkan ini hadisnya dhaif, ini hadisnya palsu. Hadis palsu itu bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Ya. Dikatakan bukan dari Nabi, seolah dibuatkan sanad-sanad, ya, dikatakan dari Nabi. Wong Jawa yang ngira kola Rasulullah, ya Nabi kok. Ngira tulisannya Arab, apa ini gundul, kola Rasulullah. Sudah, Nabi. Ya, dari Nabi. Mula jimat-jimat ini tulisannya kan Arab kabeh itu. Ya, Arab-Arab ada kain sesuai itu, kacau ya. Tulisannya ya tulisan Arab kabeh. Nek wong Arab, orang Arab sana, tulisan Arab biasa tiap harinya nulis Arab kok. Lah kene tulisan Arab didadikan jimat. Dak ngasih ra gelem. Kalau kita ngaji tahu. Tahu, ternyata yang kita amalkan selama ini ya, bukan dari Nabi yang betul ini ya. Hadisnya itu dhaif atau malah yang katakan di sini palsu. Hadis palsu kok diamalkan, hadis palsu itu bukan hadis. Ya. Coba halaman 10 itu. Baca halaman 10. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal maghriba awwala lailatin min rajab summa shalla ba'daha 20 raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihi 10 taslimatin atadruna ma sawabu fa innar ruhal amina jibril 'allamani dzalik kulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hafizahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujira min azabil qabri wa jaza'ala shirati kal barqi bi ghairi hisabin wala azabin. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat maghrib pada malam tanggal 1 Rajab, kemudian sesudah itu sholat 20 rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Kul Huwallahu Ahad 1 kali, dan membaca salam 10 kali salam, tahukah kalian apa pahalanya? Nah ini, misalkan pahalanya apa? Tahu enggak kamu? Ya, pahalanya terus? Karena sesungguhnya, Ruhul Amin Jibril mengajarkan kepadaku yang demikian itu. Kami, para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, Allah akan menjaga orang itu pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya, dan dia akan dilindungi dari siksa kubur, dan akan melewati sirat secepat kilat, tanpa hisab dan tidak pula mendapat azab. Ya. Ya kan? Salat maghrib pas tanggal 1 Rajab. Ya. Tanggal 1 Rajab salat maghrib, nek salat maghrib maghrib liyane Rajab enggak. Tinggal liyane tanggal 1 Rajab tidak seperti ini. Nah, kalau orang Islam kok tanggal 1 Rajab atau tanggal 1 Maulud apa saja, ya mesti salat maghrib tuh. Ya, mesti salat maghrib. jenenge salat maghrib itu nyet masuk tanggal itu kok wajib kok. Ini istimewa, tanggal 1 Rajab kok kamu salat maghrib. Ya, setelah itu salat sunat lagi 20 rakaat. Pada tiap rakaat baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad satu kali. Baca salam 10 kali salam maksudnya 20 rakaat itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat berarti kan jadi 10 kali salam. Tahu enggak kamu apa pahalanya? Nah, katakan sahabat ditanya ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Langsung Allah menjelaskan. Allah akan menjaga orang itu, yaitu orang yang salat pada tanggal 1 Rajab tadi membaca kemudian salat sunnah 20 rakaat tadi. Ya, dan Al-Fatihah qul huwallahu ahad pakai suratnya ya. Diampuni di sini Allah akan menjaga orang itu pada dirinya, hartanya, keluarganya dan anak-anaknya. Dia akan dilindungi dari siksa kubur. Ya, akan melewati sirat secepat kilat. Sirat itu apa tuh? Apa sirat itu? Sirat itu watakil akil itu tuh. Sirat watakil akil kata rambut diporo itu. Rambut siji bisa enggak kamu lewat? Rambut pitu tuh digandeng siji kamu enggak bisa. Ijek siji diporo itu. Gitu. Tambah lagi ya dan tanpa hisab. Hebat ini tanpa hisab. Luang mati syahid dah ya. Mula jauh nanti tanggal siji Rajab. Ini wis Rajab urung iki. Wis kelewat wis pas ora salat ya kan. Nentani siji Rajab setahun neh. Ya, tanpa hisab. Padahal menurut Quran famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan walaupun sekecil zarah akan diperlipat lihatkan. Siapa berbuat kejahatan walaupun sekecil zarah akan diperlihatkan. Semua amal manusia yang besar, yang kecil, yang jelek, yang baik, semua diperlihatkan pada pelakunya itu. Loh, waktu dulu kamu waktu hidup di dunia katanya ditanya-tanya kamu tidak ngaku dan ternyata ini ada gitu kok. Videomu ada di sini. Nah, itu kan. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, nanti masuk yaumul hisab. Ini tadi tanpa hisab padahal. Yaumul hisab Allah menentukan. Amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah. Amman khaffat mawazinuhu fa'umuhu. Siapa yang amal baiknya lebih berat timbangannya. Perhitungannya baik lebih banyak daripada yang jelek. Bahwa fi syatir radiyah. Dia hidup dalam kepuasan, kebahagiaan, maksudnya di surga. Siapa yang amal buruknya yang lebih banyak daripada baiknya, fa'umuhu, ya dia masuk neraka. Masuk neraka. Jadi orang masuk surga itu sudah tidak punya dosa. Dosanya dihapus kok. Ya, dihapus karena banyak kebaikannya tadi. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan itu kalau banyak bisa menghapus kejahatan. Maka orang tobat itu, orang berbuat dosa segera. Wasari'u ila maghfirotim mir rabbikum. Wajannatin arduha kadis sama'e samawati wal'ad. U'idat lil mutaqin. Daripada ya Al-Imran itu. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'ardu was samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, iya dah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Segera, segera kalau berbuat dosa itu segera mohon ampun kepada Tuhanmu yang mempunyai surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Allah membuat surga itu untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yang dibaca, teruskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan menafkah dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu yang bertakwa. Jadi segeralah kamu mohon ampun kepada Allah, yang Allah itu mempunyai surga luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka itu yang dimaksud orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadziminal ghaidha. Dan orang yang suka menahan kemarahannya. Tidak mudah marah. Bisa menahan kemarahannya. Ya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Maka orang yang bertakwa itu tidak pendendam. Kalau ada orang salah ya dimaafkan. Ora kok wah ngantek turun pitu ora kelem. Dadi godhong ora nyuwek gitu ta. Dadi banyu ora nyawuk wis kemaran luar biasa. Kuwi mesti dudu wong takwa. Nek orang takwa enggak gitu. Ya, wong Allah itu kamu punya kesalahan sebesar gunung aja kalau kamu bertobat diampuni oleh Allah kok. Lah manusia sampai kamu begitu ya, membencinya sampai turun pitu sampai ora gelem, kamu berjasa pernah memberi apa kepada dia? Menyakiti apa? Salah apa dengan kamu kok sampai kamu kepati-pati begitu itu? Nah, itu bukan orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa tidak punya dendam. Pemaaf itu lebih disukai Allah daripada pendendam. Maka Nabi kita sebagai uswah hasanah menuntunkan. Maka orang yang suka memaafkan orang lain, tidak pendendam, kalau kamu diputus hubunganmu, kalau dalam bahasanya dijotak gitu ya. Maaf ini orang Jakarta yang dari Kepala Dinas Kesehatan, kemarin waktu di Kerawang ketemu saya. Dia pesan, Pak Ustadz, MTA itu milik nasional, bahwa kalau isi pengajian tidak pakai bahasa Jawa. Jadi Kepala Dinas kemarin peresmian MTA, apa itu, SDIT di Kerawang, kantor bupati, bincang-bincang itu. Kadang saya judek, tidak tahu artinya, tapi lama-lama tak pikir ya, bisa ketemu akhirnya. Tapi banyak yang tidak tahu. Nah yang saya hadapi ini orang Inggris semua kok. Nah kadang-kadang ya dilok. Apalagi minta dijawab dengan bahasa Jawa ngoko. Ini terus ya Jawa. Ya mana ya. Kadang-kadang ya campur sidik lah. Jadi beliau minta. Karena ini ya bahasanya bahasa Indonesia. Dah. Umumnya bahasa Indonesia kan tahu semua. Ya. Nah, Bapak enggak ngerti orang di pelosok-pelosoknya masih banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini, kalau diputus hubungan oleh seseorang, Nabi kita memerintahkan sil, sambunglah. Sil mangkota'ak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Waktu iman haramak, berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Seolah-olah memberi kepadamu itu haram. Maka dia tidak pernah memberi. Menegur saja haram. Sampai tadi. Jadi banyu ranyawuk. Jadi gotong ranyuwek itu karena saya negur kamu aja haram. Nah kalau ketemu orang semacam itu. Sambunglah. Ya. Berikan sesuatu kepada dia. Wa'fu aman dalamak. maafkan orang yang mendzalimi kamu. Kamu diperbuat zalim, ya dah, maafkan saja dia. MTA ini didzalimi banyak orang. Seperti tadi laporan dari Kalimantan, MTA itu katanya miring. Tapi kalau kamu mau perhatikan betul, yang miring itu yang ngomong. Kalau perhatikan betul, ya dah. Kalau MTA itu jelas, pusatnya jelas, sumbernya jelas. Setiap amalan, kajian lah kajian. Amalan-amalan ditunjukkan dalilnya. Ada yang mengatakan ingkaru sunnah. Ini tadi hadis semua nih. Tapi gak mau pakai. Iya hadis gak mau pakai karena hadisnya ini palsu. Ya, maksudnya kamu bersyukur. Oh ternyata tidak semua hadis itu betul loh. Ada yang palsu. Ya. Ada yang diragukan kebenarannya. Nah kalau Quran itu la raiba fih. Tetapi MTA bukan berarti menolak hadis. Hadis-hadis yang sahih kita pakai. Hadis sahih mesti bersesuaian dengan Quran. Pasti itu. Ya tidak mungkin toh kita akan menjabarkan Quran sendiri tanpa hadis. Kita mau sholat tanpa hadis. Ya coba. Nah inilah maka gunanya apa? Ini diterbitkan wong hadis dhaif biar kita tahu yang selama ini kita mengamalkan hadis-hadis ini dalam kehidupan terutama di bulan Ruah, di bulan Rajab, nanti sebentar lagi bulan Syakban. Ada yang puasa nisfu Syakban, ada kan? Nanti puasa nisfu Syakban. Tanggal berapa itu? 15 bulan Syakban. Ada lagi nanti Nyadranan. Tahu bapak-bapak Nyadranan tahu? Apa Nyadranan itu apa? Ya? Ya? Nah iya Nyadranan itu Ruah. Bulan Syakban itu Ruah. Ada acara apa di situ? Ngirim? Di mana? Di makam, di kuburan. Di kuburan, terus di situ kondangan. Didoani oleh seorang kaum apa mutin begitu. Terus baca apa, ganjarannya dikirimkan kepada yang mati. Kan gitu lah. Nah itu sadranan. Ternyata dicari dalam hadis sadranan itu enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau mubalek yang pintar ya bisa. Sadranan itu katanya dari kata sodrun. Sodrun itu dada. Berarti melapangkan dadanya. Malah ada pendapat dari orang yang kalau bulan Ruah di sadrani itu, ya Allah menghentikan siksa kubur. Orang-orang yang dikubur sana, siksa kubur semua dihentikan. Karena sudah dikirim hembusan angin segar dari saudara-saudaranya yang mengirim tadi. Ya itu ya cari hadisnya yang begitu yang enggak ada. Tapi yang mengamalkan banyak. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Nabi. Karena Allah mengangkat Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah cara beribadah. Ibadah tidak mengikuti Rasulullah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ratun. Siapa berbuat ibadah yang tidak menurut perintahku, tidak menurut contohku, ditolak. Ditolak itu tidak diterima. Maka setelah kita ngaji, oh tahu ya sudah. Alhamdulillah masih sempat kita bertobat, berhenti dari yang tidak benar. Kita gunakan untuk yang berbuat kebenaran. Ibadah yang selama ini tidak dituntunkan, setelah saya ngaji, tahu alhamdulillah kita beralih kepada yang dituntunkan. Jadi jangan malah merasa diolok-olok, bukan. Mau ditunjukkan kebenaran kok diolok-olok itu gimana. Justru hadis, ayat yang dibacakan itu sasarannya pada kita sendiri. Terutama pada yang ngomong ini. Kalau saya yang ngomong saja, aku ya amalan masih begitu-begitu kok nerangi hadis itu. Lah iya, dulu aku ya seperti ini, setelah tahu saya berhenti. Lah sekarang tahu tak kabarkan kepadamu semua. Kalau mau berhenti mari berhenti. Kalau tidak mau silahkan terus dasarmu iki gitu. Dasarmu hadis yang palsu tadi. pemerintah itu yang beri buku perimbuan yang alun-alun. Itu ada takbir mimpi, ada takbir kejut, kejutan, ya. Ada bisa nasib-nasib bareng. Nah, itu ada kola Rasulullah bareng. Ya, inilah. Jadi manfaatnya hadis ini diterangkan untuk memberitahu kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah mengamalkan seperti ini loh dasarnya hadis-hadisnya ternyata tidak dipercaya. Maka karena itu hadisnya palsu, ya lebih baik jangan diteruskan. Namun kalau sudah dikandani palsu, nekat diteruskan, ya resiko tanggungin sendiri. Toh man amila solihan falinaf, sih wa man asafa aliha. Siapa berbuat baik, amalannya untuk diri sendiri. Berbuat jelek, ya ditanggung sendiri dosanya. Orang lain tidak akan memikul dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu mikul sendiri, tidak bisa orang lain ikut memikul dosanya. Ya, apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, ini selamat datang rombongan-rombongan ini dari Pituruh Purworejo. Satu bus Purworejo. Oh ya, juga cabang Bayan Purworejo. Satu bus lagi. Ini, dan Ketawang Purworejo, satu bis Purwo Ketawang. Ah, menulis keliru ini. Saya tinggal baca kok. Ketawang. Yang Ketawang Purworejo, satu bis dan dua mobil. Jadi satu empat. Ini ngajian yang dulu di demo. Rumahnya dirusak, enggak boleh ditempati. Masuk Purworejo itu dulu spanduk-spanduk, ya. Di saya itu harus bersih dari NTA, anti-NTA. Orang isah wear bendung, ya tak? Ambil bendung malah tukul pirang-pirang itu. Mas datang ke sini, itu bukan karena keampuan warga di sana, karena keampuan Al-Quran dijaga oleh Allah, ya tak? Dijaga. Allah mengatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Di Quran itu berarti cahaya. Yukhrijun nas minadz dzulumati ila nur. Keluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Fitrah manusia itu mesti kepingin dari gelap menuju terang. Ini gelap ada obor penerang kok tidak boleh, ya, untuk mencari obor apa tempat yang terang. Sedang fungsi Quran itu sendiri mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka orang hatinya bersih, tersinggung, tersentuh oleh Al-Quran, hidayah masuk dari terang. Maka makin ditekan, makin tumbuh. Itu bukan hanya di Purworejo, bukan di Demak, bukan itu. Sejak Rasulullah turunkan, apa menurunkan Al-Quran, Allah kepada Rasulnya, Rasulullah menyebarkan Al-Quran, nah itu sudah. Itu Allah menyebarkan Al-Quran. Lalu ada, dulunya terkenal orang yang dapat dipercaya, setelah menyebarkan Al-Quran, dianggap orang gila. Ya, disebarluaskan. Sampai pamannya sendiri, namanya siapa? Abu Lahab. Dan istrinya. Sampai diabadikan dalam Quran. Wamra'atuhu hammalatal. Top. Dan istrinya Abu Lahab itu. Abu Lahab itu paman Nabi. Istrinya ikut keluar masuk menggendong kayu bakar. Orang kok menggendong kayu bakar, gue gawe areng itu bukan. Maksudnya kemana-mana keluar masuk kampung membakar-bakar manas-manasnya kampung supaya benci kepada kenabian Nabi Muhammad. Ini ada orang mengaku dirinya sebagai Rasul, itu keponakan saya sendiri. Ya. Jangan percaya, itu masih sejak kecil orangnya agak gila, kurang akal, sufaha dalam bahasa Qurannya disebut sufaha. Orang kurang akal. Maka sekarang kalau mengaku sebagai Rasul, jangan percaya. Ya, sampai diabadikan oleh Allah. Ya, tabat jada bilahab biwatab. Ya, rugi kedua tangannya Abdullah. Dan tetap rugi. Ya, tangan rugi. Sampai istrinya kesana kemari gendong kayu bakar. Supaya orang benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Al-Quran, tidak akan berhasil. Nah, maka di mana-mana sejak zaman Nabi sampai sekarang. Di mana Quran mulai dimunculkan, mesti banyak hambatan, banyak tantangan. Tapi pertolongan Allah pasti datang. Kalau memang hamba Allah itu mau ditolong. Kalau tidak mau ditolong, ya tidak akan datang pertolongan Allah. Syaratnya mau ditolong, siap menghadapi risiko. Kalau dikasihan ini pun, dasar terangkan orang yang beriman itu, summa lam yar, tabu, tidak ragu-ragu. Imannya kepada Allah, kepada Rasulullah, lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Mengapa di situ ada kalimat lam yar tabu? Karena akan sudah diterangkan oleh Allah kan, akan menghadapi. Kalau kamu mengaku iman gitu aja, sholat di rumah, sholat. Tapi kalau sudah mulai amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menyebarkan Al-Quran, nah, pasti akan mengalami hambatan-hambatan. Menandang risiko. Nah, risiko apapun yang dihadapi dalam menegakkan kebenaran, jangan ragu-ragu. Nah, kalau kamu tidak ragu-ragu, Allah menolong kamu. In tansurullah, ansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, kalau kamu betul-betul berusaha menegakkan agama Allah, Allah akan menolong kamu dan menguatkan pendirianmu, meneguhkan pendirianmu. Ya, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah, ya, makin yakin. Kalau buka pengajian, ya, sudah bertahun-tahun, tidak pernah ada apa-apa, ya, supaya ngamal ke, genah orang ngamal ke. Boleh tak? Rasa-rasa, ini kono dong, ini, lah, kok anak ini apa-apa, hanya itu orang ngamal ke kok. Mau ngaji tak, tapi tidak diamalkan. Ya, selama tidak mengamalkan, ya tidak apa-apa. Nah, kalau Quran sudah mengamalkan, apa Quran itu diamalkan, hadis-hadis sahih diamalkan, pasti tanpa asing, kata Nabi begitu. Nah, orang asing dalam mengamalkan Quran dan Sunnah itu dikatakan Nabi seperti menggenggam bara, tapi mesti panas. Ya, panas artinya banyak gangguan, banyak rintangan, banyak ujian, itu panas kan? Tapi Nabi mengatakan, fatu balil ghuraba, bahagia. Orang yang asing itu tadi. Nah, kalau kok si podo biasa, hambatan sedikit pun enggak pernah ngalami, ya memang kamu enggak ngamalkan sudah. Yang ngamalkan mesti lah kita apa ada gangguan. Kadang-kala tidak dari tetangga malah dari keluarga. Belum, kemarin minggu yang lalu itu ada malah dari ibu ya, kowe nek ngaji orang entuk mulih. Datang dari ibunya sekarang gitu. Yang tanya kemarin minggu itu. Nah, mungkin kebacut mulai ditentang rentok ngaji. Nah, solusinya minta sih. Lalu rentok mulai mergo ngaji kok. Solusinya minta ke sini. Nah, terus piye? Gitu. Nah, padahal kewajiban suami itu kuang fusaku wa ahliku. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Istrimu, anakmu jangan tersentuh api neraka. Nah, dirinya sendiri berani masuk neraka kok. Mau tidak sholat, suka mabuk, suka judi. Ya lah kok istrinya kon Joko lah. Malan, ya, salah paham kan? Nah, maka itu kacau rumah tangga itu kalau sudah begitu itu. Ya, ini kan. Kemudian diteruskan. Cabang dari Kutoarjo, Purworejo, dua bis lagi ya. Di Purworejo itu juga Kutoarjo, Purworejo. Joko Nalan, Klaten, 85 orang. Perwakilan Medan, 25 orang. Medan ini, Medan itu Sumatera Utara sana, 25 orang. Rombongan Aceh Tengah. Rombongan Aceh Tengah, tadi yang begini dari mana ada Takengon ya, yang kemarin ada gempa itu. Nah, Takengon. Sana ada gempa, dikirim relawan dari Medan untuk atasi gempa. Kumpul di suatu rumah warga. Itu digropyok, demo. kita adakan pengajian. Ini ngumpul adakan pengajian itu ditolak. Tidak boleh. Tapi kalau kumpul judi, ya malah diikuti malah. Nah itulah tanda-tanda kiamat itu antara lain didangkalkan pengetahuan agama. Sekarang kalau kita baca situasi sekarang, generasi kita pendatang itu kan sudah mengkhawatirkan. Ya, pelecehan seksual di bawah anak, sama di bawah umur itu, dari TV itu berkembang terus itu. Yang sering ditayangkan di TV akhir-akhir ini, di Jakarta International School. Padahal sekolah bayarannya mahal. Ternyata tidak menjamin keselamatannya. Lakunya bahkan para pelakunya sendiri orang-orang dalam di situ. Padahal kalau orang masuk dari dalam keluarnya sulit. Ketat sekali. Tapi ternyata di dalam tidak dijaga. Anak-anak kecil. Di bawah umurnya, Pak. Belum lagi yang mati. Kelebihan dosis, minum keras. Ya. Belum lagi yang anak SMP membunuh temannya. Belum lagi ya yang macam-macam kejahatan. Hampir ekstasi itu disergap di bandara ini, disergap pelabuhan ini berkilo-kilogram orang tentek. Isi wae terus barang ini nang endi? Ya. Yang ketangkap terus diapakan? Ya. Kok ora kapok-kapok itu lah. Nah, itu melihat begitu kita memprihatinkan. Ya, akan apa yang terjadi generasi mendatang? Ya, maka kita harus hati-hati. Menyekolahkan anak pun harus hati-hati. Ya, memilih lingkungan yang baik. Kalau generasi sudah begitu, kata Allah akan menemui kesesatan. Fasaufa yalqauna ghayya. Kalau generasi sudah menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, pasti generasi tadi apa kesesatan yang akan didapat. Nah, kita tetap prihatin kan ya begitu tuh. 25 orang dari Medan. Rombongan Aceh, Aceh Tengah, Kakengon ya. Binaan Mojokerto, Dawung, Sragen. 15 orang. Pendengar radio Desa Geneng, Prambanan, Klaten 34 orang. Cabang Tempel, Sleman 15 orang. Nengahan. Bayat, Klaten 30 orang. Cabang Ungaran Timur 2. Ungaran Timur 2, 1 bus. Cabang Kedu, Temanggung 1 bus. Cabang Pakis Purwodadi 20 orang. Ya. Kemudian binaan Berkas Kabupaten Semarang 15 orang. Cabang Kedunggalar 1, itu Ngawi 1 mobil. Ini dari jauh-jauh dari luar Solo Raya semua. Bahkan ada dari luar pulau. Aceh, Medan. Coba kalau direnung. Ya tak? Kebenaran itu kalau disuarakan. Walaupun banyak orang yang miring mengatakan tadi. Tapi orang yang masih berpikiran jejak ada. Jauh tersentuh hatinya. Walaupun Medan, walaupun Aceh. Kalau dipikir berapa biayanya datang ke sini. Katanya yang dari Aceh tadi mau tinggal di sini 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk mengetahui kajian ini, untuk mengikuti kegiatan ini. Nah ini, sehingga nanti dengan begitu kembangkan di daerahnya sana, mengerti dari pusatnya majelis tafsir. Dan nanti kalau dengar orang ngomong-ngomong yang tidak semestinya, bisa menangkal sendiri. Dan umumnya itu hanya katanya-katanya didasari karena kedengkian saja. Dengki, kenapa MTA kok bisa berkembang? Radionya kok bisa jauh? Kami juga punya radio kok tidak bisa menarik orang datang? Nah, maka itulah. Di balik itu ada rahasianya. Itu karena Allah. Selama kita selalu berjalan di atas jalan yang lurus, Allah selalu melindungi. Tapi kalau kita sudah di jalan yang sesat, sudah. Allah lepas tangan. Akan kita syukuri ini. Ya baik, kalau pertanyaan dari brosurnya sudah habis, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Ada satu yang mohon dijawab sekarang. Saya seorang ibu dengan satu orang anak yang saat ini mempunyai masalah hutang dengan UB karena ulah perbuatan mantan suami. Pada awal pernikahan kami terasa indah, bahkan saya dituntun masuk ngaji di MTA. Saya merasa senang dan bahagia karena bisa ngaji Al-Quran dan Sunnah. Tapi kebahagiaan itu tidak lama, bencana itu datang di tahun 2010. Suami saya mulai berubah, yang dulunya diam, yang dulunya dia alim, berubah jadi liar. Dimulai hutang, uang bangunan RT, uang di rentenir, terus menjual tanah, menjual meteran listrik, dan masih banyak lagi yang saya sendiri sampai tidak bisa berkata apa-apa. Suatu hari saya didatangi oleh yang menagih hutang, karena saya tidak bisa bayar, akhirnya rumah yang saya tempati pun dijadikan jaminan hutang. Bukan itu saja, semua hutang suami saya dibebankan pada saya. Tidak hanya sampai di situ, derita yang harus saya tanggung, saya dipaksa oleh suami saya untuk pinjam sertifikat tanah dengan ancaman. Akhirnya dengan terpaksa pinjam sertifikat orang tua saya. Setelah mendapat sertifikat itu, oleh suami digunakan untuk minjam uang di UB sebesar 15 juta. Setelah uang itu keluar, entah digunakan untuk apa, saya sendiri tidak tahu, karena dia bilang katanya untuk dakwah. Setelah uang dari UB itu habis, dan kami tidak bisa mengangsur, suami saya kabur tidak tahu di mana rimbanya. Melalui tulisan ini, saya mohon kepada Ustaz untuk memberikan solusi atas masalah yang saya hadapi ini, karena saya adalah korban dari kesalahan mantan suami saya. Saat ini saya sudah cerai dengan suami. Atas jawabannya saya ucapkan banyak terima kasih. Bukan korban, itu sepakat kamu dengan suamimu. Ya, suaminya sudah perlakuannya semacam itu. Sudah dipaksa untuk pinjam sertifikat. Tidak mau, karena kamu sudah tahu suamimu perbuatanmu begini kok. Pinjam, terus diancam. Nah, diancam itu takut. Diancam mau dicerai. Nah, akhirnya kamu pinjam pun ya akhirnya kan jadi cerai. Berarti kamu sepakat itu. Sudah menandatangani pinjam. Sertifikat itu. Nah, itu solusinya bagaimana? Jadi sahur uang utang kok. Ya. Utang ya di sahur. Nah kalau nggak bisa nyaur kan ada tanggungannya dan ada tanggungan sertifikatnya di situ. Ya terpaksanya sertifikatnya tanahnya dijual nanti. Padahal ini dari Pak E, bapakmu ya wis itu. Jadi aja mau sulit-sulit jaluk solusi. Ya sebelum terjerumus kepada kesulitan mestinya taren dulu. Suami saya itu begini Ustaz, begini kok malah minta suruh pinjam taren pada Ustaz, gimana ini? Nah, maksudnya gitu, saya memberi pertimbangan. Saya membaca sekilas, mesti saya mengatakan, jangan diizinkan, itu tidak beres suamimu itu. Mesti gitu. Lawang wes menyetujui, barang enum jalur solusi. Ya solusinya disaur utangnya. Solusi penyelesaian utang itu paling gampang, nek utang-utang. Benora diuya-uya utang piye, utangnya sauren, wis rampung. Paling mudah itu. Solusinya paling mudah. Apalagi? Pertanyaan 12 Januari. Ya. Apakah ada tuntunannya doa sebelum azan, Ustaz? Apa itu? Tanggal berapa? 12 Januari 2014. Doa sebelum adzan saya belum tahu. Yang tahu itu doa sesudah adzan. Yang saya tahu itu doa sesudah adzan. Apa lagi? Niat sholat jenazah, apakah harus disebut nama yang meninggal, Ustaz? tidak disebut nama boleh saja. Misalnya kalau jenazahnya itu laki-laki disebut apa penggantinya boleh Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha atau hu itu sebagai pengganti namanya. Nah. Apalagi, apakah ada tuntunannya seorang imam membaca dua surat dalam satu rakaat? Misalnya surat At-Taubah ayat 18 dengan surat Al-Fath ayat 18. Kalau ditenangkan ada tuntunannya itu tidak. Jangan apa yang dibaca harus surat ini tidak. Nabi tidak pernah menuntunkan begitu. Ya, terus, Pak. Apakah ada larangannya menyiarkan kematian orang non-Islam pakai salam dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Tidak ada larangannya. Walaupun dia orang mati, bukan Islam, kembalinya kemana toh? Kan ya kepada Allah. Ya, nah? Menyiarkan kematian walaupun bukan orang Islam boleh saja. Bendo dilayat. Boleh saja nyarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya orang Islam saja kok. Non muslim itu kalau mati ya kembalinya kepada Allah, sama itu. Apa lagi? Apakah berdosa mandi di kamar mandi sendirian tidak pakai kain basahan, Ustaz? Enggak dosa. Ya dosa. Tidak dosa. Sendirian. Asal jangan lari keluar. Terus? Dalam salat jamaah zuhur, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Imam sudah takbir untuk rukuk. Sahkah makmumnya, Ustaz? Jamaah zuhur, imamnya sudah apa itu? Takbir Fatihah, makmumnya belum selesai. Belum selesai Fatihah apa iftitah? Dalam salat jamaah zuhur, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Ya. Tapi imamnya sudah takbir untuk rukuk. Iya. Kalau kurang sedikit jadi tambah. Diteruskan. Fatihahnya belum selesai. Ya. Imamnya rukuk, Fatihah makmum belum selesai. Kalau kurangnya sedikit jadi teruskan. Nanti imamnya rukuk, kan masih membaca bacaan rukuk. Dan nanti nyusul. Tapi kalau memang makmumnya masih kurang banyak, ya nanti kalau menunggu selesai ketinggalan, nanti imamnya sudah tidak, kamu baru ruko. Ya. Kalau memang tinggal sedikit bisa diteruskan. Kalau masih kurang banyak ya ikuti, begitu ruko berarti masbuk tertinggal namanya. Nanti dikenepi pada akhirnya. Setelah imam salam, kekurangannya rekat yang kurang tadi ditambah kemudian. Apa lagi? Apakah kaki itu termasuk aurat sehingga kemanapun pergi seorang wanita harus memakai kaos kaki untuk menutupinya agar tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, Ustaz? Zaman Nabi itu belum ada kaos kaki. Ya. Tapi kaos kaki boleh saja. Jadi kalau ya, kalau ada pakaianmu kurang panjang supaya ditambah secantilan. Kok kurang panjang lagi, tambah lagi gitu loh. Jadi, ora kok nganggu kaos kaki. Nganggu kaos kaki boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi ora kok roket di atas dengkul kaos kaki ini. Nah. Kedua akhir. panjangkan. Apalagi? Saya tinggal di rumah saudara di Karanganyar. Saudara saya itu buka konveksi di rumahnya. Kadang-kadang ada orang yang mengetuk pintu atau bertamu padahal sudah jam 22 atau jam 10 malam. Sehingga saudara saya sekeluarga itu sudah tidur. Saya sering tidak mau membukakan pintu jika hal seperti itu terjadi, karena menurut saya saat seperti itu sudah bukan jamnya lagi orang bertamu ke rumah orang lain. Lagi pula, walaupun saya bukakan pintu, saudara saya sudah tidak mau bangun untuk menemui tamu. Apakah tindakan saya tidak membukakan pintu, termasuk tidak memuliakan tamu, Ustaz? Dan mohon dijelaskan adab bertamu menurut Islam. Ya, dalam Al-Quran ada kan? Jadi tamu itu, kalau datang pertama salam. Tiga kali salam tidak dijawab, kembali. Atau ada orang yang menemui misalnya, apakah pembantunya atau orang lain menemui, disuruh kembalilah kamu. Jam sekian ini biasanya tuan rumah sudah tidak mau menerima kamu. Wa idza qila lahu irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah. Orang kok duduk kono sing banter. Wah, itu tamu nekat itu. Jadi tidak salah kalau sudah luar jam tamu kok moro tamu, nah itu. Nah, kecuali kalau zaman sekarang sebelumnya kontak dulu. Sebenarnya mau datang sudah tadi. Tapi karena kendaraan macet mungkin sampai di rumah nanti, di rumahmu sekira-kira jam sekian. Nah, itu ya tahu. Ya. Kalau tidak ngontak dulu, totok-totok dibuka ya nek tamu ape, tiba-tiba tamu mau berbuat jahat kan. Nah, untuk jaga keamanan lebih baik. Tidak salah, tuan rumah tidak salah. Apalagi? Apakah dibenarkan apabila zakat fitrah orang tua saya yang di Lampung saya bayarkan di Solo pada H-7, yaitu seminggu sebelum Maidul Fitri, Ustaz? Boleh. Boleh. Tidak apa-apa, zakat fitrah itu bahkan sejak mulai puasa sudah boleh membayar zakat fitrah. Pokoknya zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum sholat id. Sehari atau seminggu sebelumnya boleh. Nah, kalau sesudah sholat id itu sudah telat. Baru sholat id baru membayar zakat fitrah itu telat. Apalagi? Saya wanita 25 tahun. Saat ini saya sedang menyelesaikan kuliah di Solo. Saya dari Lampung, sering ditanya oleh teman-teman, kapan nikah? Kalau sudah begitu, saya hanya jawab, nanti kalau ada orang yang mau nikah dengan saya, dan saya mau nikah dengan dia. Malum saja, teman-teman saya sudah banyak yang nikah, dan bahkan sudah mempunyai anak. Sebenarnya saya juga sudah ingin menikah. Tetapi nanti kalau kuliah saya sudah selesai dan saya sudah bisa berbuat baik dan menyenangkan hati orang tua yang di Lampung. Lagi pula saya tidak mau menikah dengan sembarangan laki-laki. Saya ingin menikah dengan laki-laki yang hatinya bersarang rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan tuntunan Islam, berjiwa dakwah, pekerja keras, lemah lembut kepada wanita atau istrinya, menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya, baik hati, bijaksana, mau menyayangi orang tua saya seperti dia menyayangi orang tuanya sendiri, jujur, penuh kasih sayang, dan kalau bisa kaya raya. Saya sadar bahwa saya tidak cantik, tidak kaya raya, dan hanya wanita biasa-biasa saja. Tetapi apakah mendambakan laki-laki yang sesuai dengan kriteria saya tadi itu salah dan ketinggian, Ustaz? Dan apakah di MTA ini ada orang yang seperti itu? Kalau ada, tolong sisakan satu untuk saya jika saya sudah selesai kuliah nanti. Sudah. Ya. Boleh, kamu punya kriteria seperti itu ya boleh. Boleh tak? Tapi ditertawakan oleh laki-laki tadi. Kenapa ditertawakan? Bah, angel ini. Apa meneh kaya raya. Sekarang kamu cari orang yang jujur, jujur kuwi wis angel. Jadi cari laki-laki yang jujur, ngono kuwi wis angel kok. Mula ditertawakan. Yang mentertawakan itu pun jadi tidak jujur kok. Jadi susah dari. Nah, itu boleh, tapi jangan berlebihan. Kriteria kalau menurut Nabi itu nikah itu yang dicari cantiknya atau gantengnya, ya dah. Yang kedua keturunannya orang baik, ya dah. Yang ketiga orang kaya, kalau bisa kaya. Yang keempat agamanya. 1, 2, 3 itu boleh hilang. Yang tidak boleh satu, yaitu agamanya. Wes ora bagus ora apa-apa ning agamane kuat. Ya, ora sugih ora apa-apa ning agamane kuat niku ya, dadi sugih. Tetapi kalau sugih ukurannya harta, nek agamane tidak kuat untuk apa? Alat untuk berbuat maksiat. Sama-sama orang miskin dengan orang kaya, sama-sama kaya. Kalau ingin berbuat maksiat, kaya dan miskin itu leluasa mana? Bisa kaya. Kamu punya suami miskin harta, tapi mulia akhlaknya. Dengan kaya harta, tapi miskin akhlak. Pilih nanti coba. Ya, mesti ya. Ya, nek aku pilih sing sugih duit karo akhlake apik gitu lah. Kuwi jenenge ora milih. Ya. Boleh aja itu. Ya nanti kalau belum ketemu yang begitu ditolak terus ya ndak apa-apa. Ya. Wong wanita itu ya punya hak untuk menolak juga, punya hak untuk memilih, dipilih dan memilih boleh. Ya dah. Orang kan itu boleh betul gelem. Tapi Nabi mengatakan, kalau kamu punya anak perempuan, sudah dilamar orang yang baik, agamanya kuat, orang soleh, lalu kalau ditolak, nanti akan timbul fitnah di belakang hari. Ya. Diambil orang baik, mung kurang sithik, kurang sugih. Ya. Salate tekun ngajine sregep mung kurang sugih. Ndak mau. Ya. Sampeyan kata Nabi kamu kan timbul fitnah. Nanti akhirnya dipe wong sugih ya kuwi tinggal mendem tinggal zina royal ya. Dah. Terus tinggal main judi mulih-mulih mabuk wes. Ya. Nek iman itu kalau orangnya imannya baik, makin tambah usianya, makin dekat pada Allah. Ini wong sugih tanpa iman, saya tambah bandane, tambah kurang ajare. Dan orang yang hartanya banyak tanpa iman, dikira orang kaya itu selamanya kaya. Sudah pernah tahu orang kaya jatuh miskin. Nah, Nabi sudah berpesan, ya, gunakan kesempatanmu ketika kaya sebelum miskin itu berarti ada orang tadinya kaya jadi miskin itu ada. Tapi kalau orang yang imannya kuat, makin bertambah usia, itu makin dekat pada Allah. Mungkin kekayaannya makin tambah. Karena ukuran kaya menurut Rasulullah itu al-ghina, ghina nafas kaya itu di hatinya, jiwanya yang kaya. Ya. Dia orang mengira orang kaya. Coba dibaca dalam surat Al-Baqarah 173 itu. Apa 200 berapa itu lah yang? Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una zarban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Ya, orang kaya. Orang itu padahal waktunya habis untuk jihad fi sabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah. Untuk mencari nafkah dirinya dan keluarganya sampai habis waktu. Orang yang mengira wong sregep dakwah, sregep berjuang, sregep, dikiranya dia itu orang kaya. Terus? Karena memelihara diri dari meminta-minta. Walaupun dia dalam kondisinya boleh dikatakan kekurangan, tapi dia tidak mau minta-minta, orang kaya. Jiwanya yang kaya. Apalagi mencuri, wong minta halal aja enggak mau. Lagi mencuri, padahal tidak usaha untuk mencari ekonomi di dunia ini. Waktunya habis tersita untuk berjuang. Nah, yang mengira orang itu orang kaya. Terus? Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Nah, justru orang semacam ini, kalau orang tahu dia diberi apa? Kamu mempunyai harta, memberi nafkah kepada dia, pahalanya besar. Karena orang ini tidak pernah minta, apalagi mendesak, apalagi nyolong. Tapi sebaliknya orang yang hartanya orang melihat banyak sekali. Di mana-mana ada harta. Tidak hanya meminta, malah kadang-kadang masih mencuri. Kamu lihat koruptor-koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Miskin. Orang miskin itu. Pertukaran agama, dia orang miskin. Jadi tidak pernah merasa cukup. Orang miskin itu yang dirinya tidak pernah merasa kecukupan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Orang lain mungkin melihat orang kaya ini. Di sana punya, di sana mobilnya banyak. Ya. Tapi kok masih mengambili miliknya orang lain? Ya dia orang miskin. Tapi yang satu tadi, waktunya habis untuk dakwah sana kemari. Untuk berjuang fisabilillah. Ya, tidak pernah meminta-minta. Maka orang yang tidak tahu dianggapnya orang kaya. Memang dia kaya jiwanya. Tidak pernah mengeluh pada tetangganya karena minta ini. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Diberi pun kadang-kadang lihat. Bagaimana kira-kira diberi aliman jawabannya membawa baik apa tidak. Nah itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah melihat filmnya Sepatu Dahlan, sudah pernah lihat belum? Wes bubar sekarang Pak Dahlan. Sepatu Dahlan itu pendidikan orang tuanya bagus sekali. Mula nanti ada riwayat Sepatu Dahlan, itu berdasarkan film loh ya. Yang kita lihat, yang saya lihat. Itu sampai sekolah SMP dia termasuk tim voli yang andal. Ya, mau pertandingan voli dengan sekolah lain. Tidak pakai sepatu. Semua pakai sepatu yang tidak Pak Dahlan sendiri. Harus SMP waktu. Tidak pakai. Sudah. Dia datang. Ada sekolah ya waktu itu. Teman-temannya naik sepeda ondel itu. Karena khawatir terlambat, Pak Dahlan tidak punya sepeda. Sepeda ondel yang tidak punya. Naik yang tidak bisa, wong randuwe. Akhirnya kalau berangkat sekolah, lari terus. Pernah diboncengkan temannya, tidak mau dia. Hanya jangan sampai membebani orang lain. Itu riwayatnya. Sampai setelah itu, ya akhirnya diurun ke kanca-kancane. diberikan sepatu. Diberikan sepatu pun sepatu tweedahan itu. Sepatu lungsuran lah. Dipakai agak sesak. Tapi wong ngene pertandingan nyakar dhewe kan ya. Kancane isin. Waktu istirahat kalau dibuka kakinya lecet semua karena sepatunya sesak. Nah itu. Ketika ibunya di rumah sakit, ya ibunya ya di rumah dengan adiknya kecil itu kerja keras ya. Samping itu carikan makan kambingnya, adiknya ya masih sekolah kira-kira kelas 3. Tiap hari makan tetangga nggak ngerti. Waktu voli juga sampai kadang banget nyemes tuh pingsan. Oleh gurunya digantani lan, ya sekolah itu kamu sarapan dulu. Ya, enggak ada yang dipakai sarapan, tapi tidak ngomong, enggak punya, itu enggak. Adiknya mungkin nangis. Mas lepar, mas perutnya perih. Ya ditarikan di gulai kepuhung. Dua kepuhung yang buri. Dibakar, kasih. Adiknya yang ngomong, sekarang ubi, kemarin ubi, sekarang ubi lagi. Kapan kita makan nasi? Ya sabar. Itu jadi marah tapi tetangga enggak ada yang sampai gurunya aja enggak ada yang tahu. Nah, maka setelah diberi umur panjang oleh Allah waktu kesini kan cerita lah dia akan mati itu. Terus ada orang yang mencangkok hatinya. Pemuda umur 21 tahun mati cocok dengan hatinya Pak Dahlan. Kanker itu. Setelah sembuh singkatnya, dia berjanji, sisa hidup saya tidak untuk mencari uang. Dia jadi menteri aja tidak menerima gaji menteri. Gajinya diberikan siapa? Orang pemuda Indonesia yang pinter. Ya, buat mobil listrik yang sekarang waktu itu di Jepang. Ya, sekarang Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia itu kata Pak Dahlan. Sekarang ini sedang bersaing, sedang berjalan menuju mobil listrik karena 15 tahun lagi bahan bakar itu habis. Nanti kalau hanya dengan mobil-mobil, banyak mobil macet nanti. Nah sekarang, maka pemuda itu dipanggil, kamu datang di, kamu di Indonesia kerja di Indonesia saja. Ya, kalau di Indonesia gajinya kecil, oh gajiku menteri, aku PN. Sampai sekarang dia menteri tanda tangan tok gajinya yang menerima pemuda tadi. Kalau ini ditanggapi kata beliau oleh pemerintah atau oleh DPR bangsa kita ini 15 tahun mendatang kita menjadi pesaing berat antara Malaysia, Korea, Jepang. Tapi kalau ini tidak diteruskan, ditintis mobil listrik ini ya, 15 tahun ke depan mereka negara tetangga sudah maju karena sudah mulai sekarang, kita belum mulai. Baru nanti jaga ke dari luar negeri lagi. Ya itu maka dia itu orang kaya sekarang ini. Tidak butuh cari duit. Kerjanya keras, tidak butuh mencari duit. Nah kalau itu betul ngomongannya dari presiden orang bakal korupsi itu. Ini sayang tidak punya. Tidak punya apa? Kendaraan. Karena kendaraan partai yang mengangkat kan paling tidak ada 20% ke atas. Dan Demokrat partainya hanya 10%. Itu cerita kaya tadi loh ya. Banyak orang, kemarin paling disoroti paling banyak kan DPR-DPR itu. Wakil rakyat itu ada korupsi abiyah. Sebagian besar itu korupsi. Nah, sebab mau masuknya aja susah kok. Kalau berita itu betul, ditayangkan di TV itu ya. Nah, jadi calon anggota dewan utangnya sudah masih 450 juta gagal. Akhirnya enggak duya-uya utang yang untuk nyaur apa? Nah, ginjalnya ditawarkan ke sana kemari. Siapa yang butuh? Sampai sekarang belum laku. Sampai direwangi itu kan orang maunya apa? Tidak syukur menerima Allah. Maksudnya dari DPR ini senang maksudnya. Nah itu pelajaran buat kita. maka seluruh warga MTA wis rasah. Neng DPR DPR rasah milih wae lah. Rasah daftarke melu milih wae. Presiden barangnya rasah daftarke dadi presiden. Milih dilongkasan neng presiden nanti ya. Tanggal sekarang ini mulai pendaftaran sampai tanggal 20. Nanti akan ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan calonnya siapa. Nah, kita nanti tinggal milih. Yang tentu kita pilih. Kan. Nek milih kita tahu. Nek dalam daftarkan dari presiden, sesuai pilihannya deg-degan kamu. Jadi ura. Nek milih lah, tinggal tak pilih lagi. Jadi ya syukur, jadi ya wes. Wong kita mau milih kok. Ya, jadi kaya, ukuran kaya itu kembali pada dan agama, kaya jiwa. Ya, jiwa gambarnya seperti tadi, orangnya habis waktu untuk berjuang di jalan Allah. Tapi tidak pernah meminta-minta. Orang yang tidak tahu dikira dia orang kaya, waktunya habis untuk berjuang terus. Nah, orang yang mengetahui orang ini, kalau kamu punya kelebihan harta, menginfakkan hartamu ke orang ini tadi, sangat baik, pahalanya besar. Nah, itu menjaga diri. Maka saudari yang menginginkan suami berkriteria semacam itu ya boleh saja. Tapi kalau tidak dapat, ya ditunggu aja. Sampai nanti lahir orang semacam itu. Kalau sekarang ini tampaknya sulit. Ya. Karena ukurannya sudah beda. Saya yakin kalau warga MTA yang pinter dakwah tadi, nah, tablek banyak, pinter ngaji yang ngajinya tekun banyak, ya sholatnya tekun banyak, kasih sayang pada istri tidak sedikit, bisa mengasih sayang istrinya 2-3 bisa kasih sayang kok, ya bisa tidak sedikit, tapi nek kaya gitu, sesa belum bisa ketemu, bagi laki-lakinya saya sudah merasa kaya, bagi istrinya loh mukanya kamu rumah aja masih ngontrak kaya gitu lah. Ya bagi rumah itu bagi saya bagi suami ya bagi saya rumah kontrakan atau bukan kontrakan tidak ada bedanya kok kalau sudah tidur tuh tidak ngerasa kayak apa-apa di kontrakan apa main kan sudah tidur kan tidak rasa apa-apa sudah nah krosone nanti kalau sudah kontrakan mau habis. Tapi ya alhamdulillah sampai selama ini ngontrak terus ya bisa terus itu. Allah memberi jalan terus. Nah istrinya, kok aku ora gelem cak. Omah nek mulih nek urung kuwi omah dhewe saya belum mau. Nah gitu ya boleh saja gitu. Entar no saya kuliah sampai selesai sambil kamu siap-siap rumah kalau mau mengambil istri saya. Ya, nek rumah kontrakan saya enggak mau. Bukan kontrakan ikut mertua saya enggak mau. Harus punya rumah sendiri. Itu ya boleh saja. Kayak ke rumah Doro itu lah weh. Doro itu kadang-kadang netes pisan anak EOK ya. Umay wong sak menengi cukup kok. Kalau kita paling kan netes siji-siji. Ya maka kita benahi ukuran kaya itu jangan banyaknya harta tetapi kaya jiwanya. Orang yang paling banyak mengingat mati, kata Nabi, itu orang yang akan menjadi paling kaya. Qanaah. Tapi orang yang tidak menerima nasihat Nabi, ya. Wong urip kok ana kelingan mati, wae. Jadi biar pikirannya tidak nerawang. Sebab mati itu dieling-eling apa ora dieling-eling, bakale ketemu. Mau apa lagi? Nah, nek ora dieling-eling malah lali, maka Nabi nganjurkan sering-sering ziarah kubur. Biar kamu ingat mati, pikiranmu tidak hanya mikir dunia saja. Ya. Yang kalau ingat mati dipikirkan, kalau saya masuk kubur seperti ini yang dibawa apa? Nah, gitu. Rumahnya tinggal, anaknya tinggal, suami istrinya tinggal, mobil mewah yang baru beli belum pernah nyoba, mak tinggal. Nah, sekarang apalagi yang dibawa? Kata Allah, illa man atallah biqalbin salim. Yang menyelamatkan dirinya itu datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh. Nah ini, maka sekarang kita, hati kita kita tata, tunduk patuh kepada Allah untuk bahan menghadap Allah nanti. Itu yang akan menjadi orang kaya. Ya, apalagi? Berikutnya, saya mempunyai cita-cita, jika sudah kembali ke daerah asal saya di Lampung, saya ingin menyebarkan ilmu Al-Quran dan hadis yang sudah saya peroleh dari MTA ini. Yang ingin saya sebarkan bukan sekedar MTA-nya, tapi ilmu-ilmunya. Karena menurut pandangan saya, walaupun orang itu kenal dan menjadi warga MTA, tetapi kalau tidak mengamalkan ilmu yang diperolehnya, maka ia tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Sebaliknya, walaupun ia bukan warga MTA, tetapi ia tekun dan sungguh-sungguh mengamalkan tuntunan Islam, maka itulah yang akan memperoleh pahala di sisi Allah. Apakah pemikiran saya itu salah, Ustaz? Tidak salah. Betul. Dan MTA bukan jaminan orang baik, bukan. Jadi naik ketemu orang MTA itu mesti, wah itu mesti apik, belum tentu. Ya, wah itu orang MTA ini mesti masuk surga, belum tentu. Ya, jadi MTA itu bukan suatu kelompok yang memastikan dirinya masuk surga, tetapi suatu kelompok belajar, ya, memahami jalannya menuju ke surga. Lah kalau jalan menuju surga itu diketahui kemudian ditempuh sampai, karena ada kok dikatakan oleh Allah, wa iyaro sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Coba dibaca ayatnya surat Al-Araf 176 ya. Surat Al-Araf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Yalah. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Jadi orang yang berpaling, ya, yang berpaling dari peringatan-peringatan dengan alasan yang tidak, dengan tidak alasan yang benar. Dengan alasan yang tidak benar. Ya, di situ nama wa yaro kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau diterangkan ayat-ayat Allah tidak beriman dengannya. Yang ngaji ngerti tapi tidak beriman. Maka karena tidak beriman, wa yaro sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang menyelamatkan, tidak mau menempuh. Ya, padahal Allah Nabi mengatakan, kalau kita datang ke majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallah tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan menuju tempat majlis ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surga. Dulu kita tidak tahu jalan ke surga seperti apa. Katanya nanti lewat siratal mustaqim. Ya. Ada orang tua dulu menjelaskan seperti rambut dibelah 7. Nah, ternyata telah ngaji. Kalau dulu mikirkan rambut dibelah 7 seperti apa? Rambut 1 aja. Katanya di bawahnya neraka, ada sini siratal mustaqim, jalan yang besar di malang di atas neraka. Besarnya cuma seperti rambut dibagi 7. Satu rambut saja dilewati situ belum tentu bisa. Apalagi belah 7. Ya. Nyata setelah kita ngaji, oh Siratal Mustaqim itu Al-Quran. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, wa anna hada siroti mustaqiman fattabi'uhu. Ini loh Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Nah, berarti jalan yang lurus itu Quran. Maka wa yarosabila rusli. Kalau kamu ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu mengikuti Al-Quran tadi, la yattakhidhu sabila. Sebetulnya tahu, tetapi tidak mau menempuh. Suruh mengikuti Al-Quran ini cukup saya mengikuti mbah-mbah saya dulu saja. Nah, itu ya. Mbah-mbah saya dulu ya tidak begitu kok. Ya, ya begini kok. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau melihat jalan yang bengkok, wa iyaro sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Kalau melihat jalan yang bengkok, jalan yang sesat, tetap segera ditempuh. Kadang-kadang menempuh jalan yang sesat itu urusanku keri. Jadi jalan yang jelek ditempuh urusan keri. Padahal kalau orang yang beriman, la yattakh apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau orang mau berbuat itu pikir dulu. Apalagi ibadah ya. Ini ada tuntunan apa tidak? Menurut Allah, menurut Rasulullah dibenarkan apa tidak? Kalau menurut Allah atau Rasulullah dibenarkan, tempuhlah. Kalau menurut Rasulullah tidak dibenarkan, tidak ada tuntunannya, jangan dikerjakan. Maka ditegah oleh Allah, jangan melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ini. Jadi ngaji di MTA ini bukan jaminan. Nek wong MTA muslim tidak semuanya orang yang ngaji mau mengamalkan hasil ngajinya sesuai dengan Quran dan sunahnya, itu baru dijamin masuk surga. Ngaji dimanapun. Apa di MTA, apa di MTQ, apa di MTA apalagi lah. Majlis Tafsir Al-Quran, apa di Persis Bandung, karena ada pusatnya Persis ya. Atau di Al-Islam, atau di NU, atau di Muhammadiyah, atau di mana saja lah. Yang dikasih kalau Quran, dan sunnah Nabi, dan difahami, diamalkan, itu yang masuk surga. Tapi sekalipun ngerti jalannya, tetapi tidak ditempuh, ya tidak akan masuk surga. Ngerti dalam Al-Quran kalau melihat mendengar berita jelek tentang saudaranya supaya apa? Ya, tabayun, bukan malah menyebarkan. Ada berita dari mulut ke mulut kamu sebarkan dengan mulutmu. Dasarnya hanya katanya. Nah, itu namanya termakan oleh fitnah. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Siapa suka menyebar fitnah baik laki atau perempuan, entah orang mukmin ya, tidak bertobat, diancam oleh Allah adzab jahannam dan adzab yang membakar. Maka orang Islam dalam surat An-Nur itu dikatakan, kalau berita jelek tentang saudaramu, mestinya kamu pertama kali menolak, tidak mungkin saudara saya berbuat itu. Nah, gitu. Cok malah dikuping-kuping. Wah, ngono tadi baik. Tak kira mau ngapik. Saya kira orang itu baik. Ternyata begitu ya. Terus malah menambah-nambah-nambah. Jadi menggunjing saudaranya. Padahal menggunjing itu dikatakan Quran. Seperti makan bangkai saudaranya yang sudah. Ayatnya sudah ngerti. Tapi enggak mau menempuh itu. Malah diterjang saja larangannya. Nah, itu termasuk orang yang ngerti tuntunan. Ngerti ilmu, tetapi tidak mudah masuknya jalan ke surga. Karena mengerti jalan ke surga, tidak mau menempuh jalan itu. Apalagi? Dua laki-laki yang bersaudara, apakah anak mereka bisa dijodohkan? Bisa. Dua laki-laki bersaudara, masing-masing punya anak. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan, boleh dijodohkan. Itu namanya saudara sepupu. Sekarang kalau anak laki-laki yang bersaudara, laki-laki dan perempuan. Saya punya kakak atau saya punya adik perempuan. Anak saya dan adik saya atau kakak saya yang perempuan tadi, saya nikahkan. Jadi jodohnya boleh apa tidak? Boleh. Jadi anaknya kakak beradik itu dinikahkan boleh. Nah kalau kakak beradik nikah tidak boleh. Mahram itu. saya punya adik perempuan terus saya nikahi, itu enggak boleh. Ya, kalau saya punya anak, adik perempuan saya punya anak, laki-laki atau anak saya yang perempuan atau adik saya yang laki-laki nikahkan boleh. Jadi saudara sepupu boleh nikah. Apalagi bagaimana kalau saya bersetubuh dengan istri saya tetapi saya membayangkan dengan wanita lain? Tapi ya rasanya kok teko aku ini ya. Gimana? Lama pun dulu bujung wis bosan kenapa ya? Nah itu setan itu begitu. Itulah dibayangkan. Ya, bayangkan orangnya aja begini. Andai kata dengan orangnya sungguhan. Nah setannya menuntun ke sana. Itu namanya tidak bersyukur. Bersyukur nikmat. Dan itu tujuan pernikahanmu gagal. Karena kamu tidak mencintai, menyayangi istrimu. Hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Dan tujuan pernikahan itu suami istri supaya saling menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Nah gitu. Lawang mencintai nikah sama istrinya kok bayang ke wong liya itu berarti kan tidak menyintai menyayangi istrimu. Sekarang dibalik. Kalau istrimu berkumpul dengan kamu bayangkan orang laki-laki lain kira-kira perasaanmu piye? Nah itu kan. Ya, itu cara Islam tidak benar itu. Jadi tujuan pernikahanmu diambang kehancuran itu. Terus? Kalau ada tetangga yang sholatnya bolong-bolong, dia meninggal dunia, apakah perlu disolatkan? Ya, disolatkan. Bolong-bolong itu karena tidak mengerti buntetnya dia. Ya, ya saya yakin karena tidak mengerti. Mungkin ada kan sholat lima. Wis gelem sholat telu wis lumayan gitu. Iya benar saya tahu wajibnya lima, tapi saya sudah tiga loh. Ya. Saya duhur, asar, maghrib sudah mengisak tuh kadang kalau kebacotan tidur saya enggak. Terus belandang subuh saya, kadang subuh kebiaran orang subuh. Tapi yang ngajek itu tiga. Nah, next tahun pindah itu bukan orang Islam. Ya, bolong-bolong mau pendapat dodok. Padahal pendapat dodok itu rasa sholat, rapopo. Ya. Sholat yang diwajibkan oleh Allah itu bagi orang Islam sholat lima waktu. Lima waktu sudah dapat tiga, tinggal dua kok tidak digenepi. Ya mungkin dia karena merasa, ya, karena tidak tahu. Sholat lima waktu kan mesti lumayan nyembahnya Gusti Allah. Ya itu karena kebodohannya disalahkan. Nah, kecuali kalau memang dia sengaja, tidak. Nek, di tombol Islamku yang ini, rat tombol yang ini, kue salat saya hanya tiga, lah itu nggak perlu disalatkan. Apalagi, saya terlanjur mengijing kuburan ayah saya dan kakak saya, karena waktu itu saya belum tahu bahwa membangun kuburan itu berdosa. Apakah saya harus membongkar kuburan tersebut ataukah dibiarkan saja sampai rusak sendiri? Ya, lene mbok bongkar itu kira-kira timbul permasalahan nggak? Nanti bongkar nanti terus timbul permasalahan dengan saudara-saudaramu. Kudati padu hanya karena kijing. Sudah ya, jaga keutuhan lah lebih baik. Ya. Apa dulu kamu begitu karena tidak tahu. Tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu. Kalau kamu bongkar timbul permasalahan yang baru, ya sudah biar saja lah. Istighfar saja, mohon ampun pada Allah. Besok lagi yang belum mati, yang belum dikubur, dikijing itu ya. Belum dikijing, jangan dikijing. Jangan diperbuat seperti ayahnya tadi. Apalagi? Ketika terjadi perang Romawi, ada seorang sahabat Nabi yang mangkir dari peperangan atau tidak ikut berperang dan sampai tobatnya ditunda. Siapa nama sahabat tersebut? Jadi, kamu baca aja. Surat At-Taubah 118 saya kamu baca dulu. Surat At-Taubah nomor 109 ayat 118. Wa 'ala salatsati allazina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Baca notnya ada. Yang dimaksud tiga orang yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Maroroh bin Rabi', mereka disalahkan karena tidak mau ikut berperang. Jadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Maroroh bin Rabi', itu ketika perang Tabuk mereka tidak ikut. Tidak ikut sebetulnya bukan mau tidak ikut. Ya berlambat-lambat dalam berangkatnya, akhirnya ketinggalan. Dalam perang Tabuk itu jarak tempuhnya jauh, nggak keluar dari rumah, yang ada hanya perempuan-perempuan dan orang-orang munafik saja yang ada. Dia menyesal tapi sudah terlanjur. Tapi tidak sengaja untuk tidak ikut berperang itu tidak. Maka diampuni tobatnya, tapi diberi hukuman dulu, ditangguhkan, tidak segera diterima. Apalagi saya seorang pedagang kredit, misalnya saya beli dengan harga 1 juta, saya jual dengan harga 1.300.000 dalam jangka waktu 3 bulan. Apakah jual beli semacam itu termasuk riba? Ya, boleh aja itu. Nah, sebab kalau kamu jual sekarang bayarnya 3 bulan atau tahun lalu dibayar sama, nah nilai uangmu mungkin sudah turun. Ya. Sekarang ini mungkin 1 kilo gula berapa sekarang? 10.000 mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang 10.000 nggak boleh. Ya. Boleh nilai kredit dan nilai kontan berbeda itu boleh. Apalagi saya seorang pengrajin pernah mendapat pesanan kalung berbentuk salib dan gantungan kunci bergambar Yesus. Apakah rezeki yang saya dapat dari pesanan itu halal, Ustaz? Ya, nah itu tempat alat ibadah mereka kan. Ya. Enggak wiliane wae lah, nanti Allah akan memberi rezeki yang lain. Ya perlu kandani mbok aja kalung salib. Ya. Kali yang lain aja pokoknya. Aduh, tanda apa? Tulisan Allah itu loh kalung iki wae. Kalau bisa buat yang lain lah. Salib itu kan simbol ketuhanan mereka. Apalagi hamil di luar nikah itu, kalau yang menikahi orang yang menghamili, hukumnya bagaimana? Dan kalau yang menikahi bukan orang yang menghamili, hukumnya bagaimana, Ustaz? Dan apakah pernikahannya harus dilakukan setelah bayinya lahir? Jadi itu fikih baru ya. Ini dalam Islam enggak ada orang hamil sebelum nikah kok. Terus dinikahkan itu dalam Islam enggak ada. Orang hamil sebelum nikah kalau dia gadis, hukumnya bagaimana? Hukumnya dicambuk di muka umum itu cambuk 100 kali. Ya. Gubuki ping 100. Kalau dia laki perempuan belum pernah nikah. Kalau dia sudah pernah nikah, kok zina dirajam sampai sudah tidak ada perencanaan nikahnya kapan nikah, enggak ada. Nah, kondisi semacam inilah timbul pendapat-pendapat. Ini pendapat. Yang satu berpendapat boleh dinikahkan kalau yang menikahi itu yang menghamili. Ya, karena diambil manfaat dan mandorotnya bagi orang itu sendiri. Kalau dinikahkan tidak boleh, ya, madarat berikutnya lebih besar bagi wanita. Wanita yang dihamili tadi, yang laki-laki mau tanggung jawab, kena ipan, nikah, oh ya ini sudah hamil, sudah, wah tidak boleh, tidak boleh nikah. Nah, akhirnya laki-lakinya, loh, sebetulnya saya mau nikah, itu tidak boleh kan, bukan salah saya. Nah, terus perempuannya tadi, ya terpaksa nunggu anak lahir tanpa apa. Laki-lakinya karena mau nikahi dengan wanita yang dihamili tadi, tidak boleh menurut hukum. Akhirnya menghamili orang lagi. Menghamili orang lagi dituntut supaya menikahi. Ya saya sanggup menikahi dengan kena iban orang yang tak meneh. Hamili orang lagi. Jadi jadi tukang ngentup saja. Udah. Maka dari situ ambil keputusan. Dah. Karena ini dinikahkan. Yang menikahi. Kalau yang menikahi yang menghamili. Sebagian ulama membolehkan. Bagian ulama tidak membolehkan karena wanita hamil tidak boleh dinikahi sehingga sampai anaknya lahir. Gitu kan? Maka itu dibantah juga. Kalau anaknya sampai lahir itu kan masa iddah. Masa iddah itu istri yang dicerai oleh suaminya. Kalau dia mau nikah dengan orang lain, tunggu dulu sampai anaknya lahir. Nah dari situ maka sudah mendapat tadi. Kalau yang menikahi yang menghamili boleh. Kalau yang menikahi orang lain tunggu sampai anak itu lahir. Dulu baru nikah dengan yang lain. Itu. Ya, di Indonesia tidak apa-apa kok itu. Gadis dengan jaka. Dengan apa itu zina sampai hamil. Itu tidak salah tidak dosa. Itu hanya kenakalan remaja. Tidak mengganggu apa-apa. Nah yang namanya mengganggu kena hukum itu kalau perkosaan. Itu ya. Apa lagi? Jika anak yang dikandung itu perempuan, apakah si bapak bisa menjadi walinya pada saat anak itu nanti menikah? Tidak bisa. Anak yang jadi ibu yang hamil di luar nikah, anak yang dikandungnya tidak mempunyai bapak. Apalagi? Lelaki yang menikahi wanita karena ingin menjaga nama baik si wanita, itu hukumnya bagaimana? Iya, coba. Lelaki yang menikahi wanita karena ingin menjaga nama baik si wanita, itu bagaimana? Iya, tidak jelas pertanyaan itu. Wong nikahi kok menjaga nama baik. Mungkin ya? Begini, Zat. Jadi wanita itu tadi sudah berzina, kemudian ada laki-laki yang ingin menikahi agar tidak ya. Ketahuan. Itu mungkin. Kan mungkin tafsiranmu gitu, Pak. Mungkin ya tidak begitu gitu, mungkin. Karena kalau melihat pernikahan itu mesti harus sama-sama cocok, senang. Karena tujuan pernikahan itu tidak sekedar menjaga nama baik. Tetapi tujuan pernikahan itu menjaga kesucian. Maka jangan ditempuh barang yang haram. Tujuannya menjalin rasa kasih dan sayang satu dengan yang lain. Suatu saat kalau misalnya kemungkinan yang kamu katakan tadi umpama betul ya umpama. Wih baca zina. Semasa kita nikahan ini. Nah, belum tentu orang pernikahan itu selalu baik dalam rumah tangga. Kalau tujuannya hanya sekedar itu, nanti suatu saat pas cekcok suami istri gitu, nah suaminya, kue di sini mau rata pek, nih kue keleleran kue. Bang kue dizinai orang, ditinggal pergi saya, nolong kamu. Karena kamu sudah saya tolong kan harusnya syukur dengan saya. Nah, gitu tak? Nah, terus keloro-loronya istrinya. Kamu dulu ya sudah tahu saya begini, mengapa kamu mau? Nah, ini tak. Nah, aku jane menjaga nama baikmu kok. Kalau saya mau mencari gadis yang bersih, yang angel, dilalah kok kowe gelem. Ya. Maka itu mesti dipertanyakan. Tujuan nikah kok menjaga nama baik itu piye karepmu? Itu yang ditanya. Karena tujuan pernikahan dalam Quran itu mawaddah warahmah. Membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau modelnya sudah begitu, rumah tangga yang seperti itu enggak akan tercapai nanti. Apalagi bagaimana yang harus dilakukan untuk mohon ampun dari dosa zina? Ya, tobat saja kepada Allah. Sudah berulang kali kan, saya terangkan. Pertama, orang bertobat itu menyesal akan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, karena menyesal maka tidak akan diulangi lagi perbuatan itu. Ya, menyesal terus mohon ampun kepada Allah. Berjanji seumur hidup tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Terus diiringi perbuatan zina, dosa besar tadi, di stop, diperbanyak kebaikan-kebaikan. Dengan harapan banyaknya kebaikan nanti bisa menutup kejelekannya tadi. Pada yaumul hisab nanti akhirnya bisa perhitungan terakhir amal yang baik lebih banyak daripada amal yang jelek. Bahwa fi isyatir roh, iya. Nah, coba dibaca ayatnya itu. Fama man sakulat mazinuhu, bahwa fi isyatir asal al-Qariah itu. Surat al-Qariah ayat 6. Fa'amma man sakulat mawazinuhu, fahuwa fi isyatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, terus ayat berikutnya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Semua orang itu pasti punya dosa. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa kecuali Nabi itu dijaga oleh Allah. Kalau kita manusia semua pasti punya dosa. Orang yang dikatakan orang bertakwa itu pun punya dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Ya, semua anak Adam, bani Adam itu maksudnya anak Adam, manusia pasti punya dosa, punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa, segera bertobat. Nah, nanti. Maka dari itu, kalau kembalikan ayat 17 surat An-Nisa tadi, orang itu kalau sudah bersalah, bertobat, dihapus dosanya. Tetapi kalau kesalahannya tadi disengaja, dosanya tidak dihapus. Tetap tercatat dosa. Tapi jangan mesti orang ini masuk neraka, wong dosa. Tidak, masih ada. Tadi pada yaumul hisab, perhitungan amal terakhir di hadapan Allah nanti, kalau amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, dia masuk surga. Kalau amal jeleknya lebih banyak dari kebaikannya, dia masuk neraka. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. La taqnatum mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Nah, caranya bagaimana? Nanti dibaca di rumah ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Syukur dibaca sampai 61. Nah, di situ cara bertobat menjadi orang bertakwa tidak disentuh oleh api neraka. Nanti dibaca di rumah. Itu sudah berulang kali saya terangkan di kajian ini. Nah, apa lagi? Bapak saya sudah pensiun. Dulu ketika masih bekerja, penghasilannya besar. Sedangkan setelah pensiun, otomatis penghasilannya berkurang. Bapak mempunyai ambisi yang besar tentang masalah dunia. Bapak mempunyai hutang yang menurut pengetahuan saya, untuk membayar cicilan hutang yang sekarang saja sudah berat. Tetapi Bapak ingin mengajukan hutang lagi yang lebih besar, dengan harapan beliau bisa memperbesar usaha. Sedangkan menurut saya, hutang yang akan diambil Bapak itu sangat besar. sedangkan penghasilan yang akan didapat nanti masih di dalam angan-angan tentang keuntungannya. Sebagai anak, saya merasa keberatan terhadap keinginan bapak tersebut. Yang demikian itu, apakah saya termasuk anak yang berdosa, yang tidak berbakti kepada orang tua? Mohon nasihatnya untuk saya dan kedua orang tua saya, Ustaz. Tidak. Dinasihati malah anak yang berbakti itu. Pak, sudah pensiun. Ya, ibaratnya orang itu sudah pensiun, sudah akhir. Kerja di perusahaan atau kerja di pemerintah, wis ora kanggo, sudah akhir kamu. Lah kok malah mau... Ya, pensiun yang tinggal menerima, menikmati hasil pensiunnya itu saja, tiap bulan berapa diterima, dicukup-cukupkan dengan apa yang ada. Jangan mau usaha kecuali kalau memang mempunyai kemampuan, punya keahlian. Misalnya mau dagang, dan dia punya keahlian dagang, punya perhitungan yang matang, ya, boleh aja, utang besar tidak apa-apa. Saat tanggungannya ada, risikonya nanti kalau tidak bisa nyaur kan, tanggungannya disita kan, gitu. Nah kalau punya hutang besar, tidak punya tanggungan, tanggungannya minjam sertifikat orang lain, ya itu namanya TKT-TKT, kalau tidak bisa nyaur, sing ilang kan itu sertifikat itu. Nah, itu niatnya sudah tidak baik. Diingatkan, lebih baik disyukuri. Ya, jangan sampai sudah mau pensiun ini, ibaratnya kan sudah daraan perhitungannya mematinya itu lebih dekat daripada yang sudah dilalui hidupnya. Ya, kok malah mau ngerekasake hidup. Tinggal banyak ibadah, banyak amal yang bisa dilakukan. Ya, nah? Wong harta yang mati tidak dibawa. Amal yang akan dibawa mati itu nanti amal, maka perbanyak amal kebaikan. Itu yang paling baik disarankan. Kalau disarankan tidak mau, ya sudah wong orang tua. Tapi kamu menyarankan, mencegah, nasihat itu tidak termasuk anak durhaka, justru anak yang perhatian kepada orang tuanya. Apalagi tanggal 19 Januari. Ya. Ya. Bagaimana makmum masbuk apabila menambah kekurangan rakaatnya, apakah harus membaca Al-Fatihah dan surat atau hanya Al-Fatihah saja? Nah, kalau memang tinggal lihat masbuknya. Kalau kamu masbuk, imamnya dapat satu rakaat, ya dah. Kemudian nanti salam, imamnya sudah tinggal satu rakaat salam subuh misalnya, kamu dapat satu rakaat. Ya sudah. Jadi rakaat yang tadi kamu juga belum dapat suratnya. Begitu akhirnya imamnya salam, kamu masih teruskan satu rakaat lagi. Boleh kamu membaca surat lagi. Memang kamu tadi juga belum dapat surat. Ya. Kalau makmumnya salat isya atau salat maghrib, kalau sudah makmumnya masuk rekaat ketiga, imamnya masuk rekaat ketiga, kamu baru datang, ya. Nanti imamnya salam, kamu baru dapat satu rekaat, atau ya satu rekaat, atau malah belum dapat, ya kamu membaca surat, Fatihah kan. Kalau Fatihah pasti harus dibaca, kalau surat boleh dibaca, boleh tidak lah. Ya, saya rasa ini aja dulu ya. Kita jawab pertanyaan langsung, nanti tidak ada waktu. Ini ada satu. Nanti semaksimalnya 11:30 kita akhiri nanti. Sekarang duhur katanya 11:30. Ya, 11:30. Adzan sudah selesai, ini sudah 11:30. Ayo kita tanya jawab satu. Ada satu pertanyaan tentang ingin steril, Ustaz. Ya. Saya ibu dari 3 orang anak. Kondisi saya sekarang baru hamil tua. Anak yang keempat, umur saya 40 tahun. Setiap hamil, kaki saya selalu varises dan semakin lama semakin parah. Dokter menganjurkan nanti kalau melahirkan operasi sesar, mengingat kondisi saya takutnya pendarahan hebat. Yang perlu saya tanyakan, apakah berdosa apabila nanti pada saat operasi langsung steril? Karena mengingat kondisi saya takutnya nanti kalau hamil lagi kondisi semakin parah. Sekarang saja saya rasakan sudah berat sekali. Aku masih hamil? Sekarang dirasakan berat sekali kok masih hamil. Nah, gimana wong kepengen hamil kok itu ya. Ya kalau memang itu nasihat dokter, dokter spesialis, dokter yang membahayakan dirinya, dan dokternya juga dokter muslim, bukan dokter mencari poin. Karena kan banyak dokter urungan operasi, steril, biar banyak berhasil untuk melaksanakan program tapi dapat poin dokternya. Kalau itu enggak boleh. Tapi kalau memang kondisinya memang sudah tidak, ya, menurut dokter ahli sudah tidak memungkinkan, ya, untuk hamil lagi atau membahayakan, ya boleh saja. Jadi periksa ke dokter, tidaknya satu dokter, lalu dokter yang lain, pilih dokter yang muslim, apa betul gitu lagi, betul kan? Ya. Belum tentu kalau hamil yang akan datang juga akan timbul sesar atau timbul lebih berat, belum tentu. Tapi kalau memang kondisi itu dokter menyarankan supaya steril demi kesehatan ibunya, sudah dokter ahli ya silahkan. Tidak besar. Dah, mari kita buka pertanyaan langsung. Berikutnya, pertanyaan langsung silahkan disebutkan nomor mic-nya. 17, Pak. Nomor? 17. Lanjut. Nomor mic-nya disebutkan. 58, Pak. 15, 8, terus satu lagi. Nomor 14, Pak. Ini dari Lampung. 14, nggih. Sekarang dimulai dari 17. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suridi dari Binaan Curup Rejang Lebong, Pak. Curup Rejang Lebong, Pak. Rejang Lebong. Nggih. Oh, ya, mari. Sumatera berarti ya. Terus, Pak. Yang pertama ini titip salam dari Jamaah Curup Rejang Lebong kepada Al-Ustaz Ahmad Sukino juga jamaah semuanya. Amin. Mudah-mudahan di sana jamaah selalu istiqomah, Pak. Ya. Ini titipan dari jamaah, Pak. Dua pertanyaan, satu permohonan. Yang pertama, ini mengenai zakat mal di kajian kami, Pak. Dan zakat mal ini yang memberi yaitu jamaah kami, Pak. Pertanyaannya, apakah dibenarkan ataupun dibolehkan menggunakan uang zakat mal tadi untuk biaya perjalanan ke suatu kajian atau fisabilillah? Yang kedua, bolehkah kita berobat agak dengan seorang tabib di zaman sekarang ini, Pak? Kalau boleh, tabib yang bagaimana kita bisa berobat yang sesuai dengan syariat Islam? Yang ketiga, permohonan. Ya, yang kami, kedua, enggak. Yang kedua, Pak. Yang kedua saya tanyakan dulu. Ya. Yang saudara maksud tabib itu apa? Ya, makanya saya tanya, Pak. Kami tidak tahu, Pak. Enggak, memang kalau tabib, kalau di negara-negara tabib itu dokter. Nah, apa? Ya, kayak gini, nah, Pak. Sebangsa ini lah, Pak. Contohnya ini lah, Pak. Kalau kita terkilir keselio itu loh, Pak. Oh, nah, ini bukan tabib itu. Terkilir keselio itu namanya ya. Boleh, Pak, itu, Pak? Boleh itu. Bisa dilanjut, Pak? Ya. Yang ini permohonan ini kami khususnya dari Bina Arjelbong juga memohonkan untuk dikasih ustaz dari pusat yaitu jadi perwakilan muka-muka, memohon, Pak, dari perwakilan muka-muka. Karena di muka-muka sangat membutuhkan. Karena di sana baru ada satu ustadz yang membina di sekitar sana. Juga sebulan sekali membina di kajian kami yaitu di Curup Rejang Lebong. Yang jarak tempuhnya cukup lumayan, Pak. Sekitar 13 jam, Pak. Curup Rejang Lebong itu binaan apa sudah resmi? Binaan, Pak. Binaan dari perwakilan muka-muka, Pak. Ya. Jadi binaan. Mohon dengan rumah dan sangat bisa dikirim dari perwakilan muka-muka, Pak. Ya, ya. Saya kira itu dulu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada kawan yang mau melanjutkan, Pak. Menyambung, Pak. Ya. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Saya Nanang, Ustadz dari Jogja. Kebetulan saya bekerja di sebuah rumah sakit di Jogja. Sampai bulan Mei 2014 dari Januari, yang hamil di luar nikah itu sudah sekitar 40 pasangan. Itu 2014. Karena kebetulan Jogja kota pelajar tapi juga kota maksiat. Kota pelajar dan kota pelacur gitu. Pelacur, betul ya. Yang saya ingin tanyakan, kalau yang belum nikah itu kan sudah hal biasa. Tetapi bagi yang 2 bulan lagi, kebetulan ada yang hamil dan baru nikah 2 bulan, Ustadz. Jadi hamil, lahir, jadi dari lahirnya itu baru 2 bulan kebelakangnya itu baru nikah. Nah itu kebetulan asli orang Jawa. Kalau orang NTT itu sudah biasa, Ustadz. Jadi kalau orang luar, orang NTT, orang Papua, Timur Leste, kalau masih pelajar itu tidak boleh nikah, tapi boleh berkumpul, katanya seperti itu. Jadi boleh. Jadi ketika saya tanya, berarti kalau di sana kayak seperti hewan? Oh iya, enggak bisa, karena di sana orang tua ketemu orang tua itu sudah boleh, meskipun belum ada pernikahan. Itu saya punya bukti sendiri. Artinya seperti ini, Ustadz, yang saya tanyakan. Kalau seandainya dia nikah setelah kehamilan dan hamilnya dan lahirnya itu baru 2 bulan setelah pernikahan, ya maksudnya dia bulan ini lahir dan baru 2 bulan pernikahan. Nah itu ketika saya tanya ke KUA, oh itu boleh dinikahkan menurut kompilasi hukum Islam, katanya seperti itu. Tetapi saya punya prinsip sendiri di rumah sakit. Saya tidak mau mencantumkan di surat keterangan lahirnya bapaknya. Karena apa? Karena ketika dicantumkan nama bapaknya, nama suaminya, itu akan mengantarkan kita kepada pembuatan akte kelahiran. Seperti itu. Padahal akte kelahiran adalah sebagai nanti dasar wali di pernikahan. Namun nanti diluruskan, Ustadz, ketika kami di rumah sakit punya pemikiran seperti itu. Artinya yang kami pakai adalah dasarnya dari Islam tadi, tetapi ketika dipadukan di negara kita ternyata memang itu boleh dinikahkan meskipun sudah hamil, seperti yang tadi Ustadz kajian tadi yang sudah dibahas. Itu aja, Ustadz, terima kasih. Satu pertanyaan tadi mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Suridi ya, dari Rejang Lebong. Apakah boleh zakat mal untuk perjalanan ke pengajian? Usahakan. Jalan ke pengajian jangan memakai uang zakat. Ya, zakat itu miliknya 8 golongan. Ya, kalau ingin ke pengajian di MTA ini, daripada keluarkan uang zakat, lebih baik kalau memang dirinya sendiri tidak punya, gotong royong. Ngerti gotong royong? Diangkat oleh saudara-saudaranya sepengajian itu. Ya, misalnya warga pengajiannya berapa? Nah, diangkat yang berangkat ke sini berapa? Gotong royong, urunan berangkatkan ke sini. Nah, hasil daripada kajian di sini nanti dibawa, ditularkan ke rumah, ke daerahnya yang tidak bisa berangkat tadi. Itu lebih baik. Tadi ada mujahadahnya. Ya, jerbasuki mawa iyo. Memang kita mau berbahagia atau berilmu, ya harus mau biaya, mau keluarkan dana. Tapi kalau dananya itu zakat, pokoknya zakat ini milik fakir miskin juga. Di sana orang yang fakir miskin butuh untuk makan malah dipakai untuk ngaji, ya, gitu kan? Bahkan kesini. Maka haji syukur bisa punya uang sendiri, ya, karena jihad itu bi amwal wa anfus. Allah mengatakan wajah itu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum shadiqun. Orang yang beriman itu orang yang beriman pada Allah, ya, dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu untuk mewujudkan iman tadi, tidak ragu-ragu sekalipun harus mengeluarkan dananya, mengeluarkan dananya untuk jiwanya, ya, di jalan Allah. Saya orang yang beriman, Allah menerangkan saya akan berangkat ngaji ke Solo, uang yang saya keluarkan di jalan Allah ini Allah janji akan mengganti yang lebih baik. Kadangkala gantinya 700 kali ganda. Kadangkala gantinya bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, kita keluarkan. Insya Allah tidak akan melarat karena Allah akan menggantinya. Jangan uang zakat. Uang zakat itu bukan milik kita. Walaupun itu kita mengeluarkan zakat. Tapi zakat yang kita keluarkan itu hakikatnya bukan milik kita. Kita punya uang 1 juta misalnya. 25 ribu itu bukan kita, milik kita. Itu milik 8 golongan. Maka saudara yang lebih, yang kepengen lebih selamat, kalau dapat gaji, gajinya berapa? Gajinya 2 juta misalnya sebulan, atau 1 juta, 25 ribu keluarkan. Begitu menerima gaji, 1 juta, 25 ribu rupiah itu bukan milik saya. Dah, bukan milik saya. Yang saya sah untuk saya gunakan 975 ribu rupiah. Nah, gitu. Nah, terus saya mau kepengen ngaji, ambil dari uangmu sendiri. Ya, jihad bi amwal wa anfus, tenaganya, pikirannya, hartanya kita fisabilillah. Baru dikatakan oleh Allah ulaika humus shadiqun. Itu orang yang imannya benar. Nah, kalau terpaksa ekonominya tidak kuat, berangkat sendiri dengan ya gotong royong, ya, kebersamaan. Mari kita urun, saya angkat ke Solo. Nah, kalau satu cabang itu misalnya berapa yang berangkat, berapa orang yang nah itu berangkat. Nanti sepulang dari Solo, hasil apa yang diperoleh ini ditularkan di cabang atau binaannya itu. Itu lebih aman, insya Allah lebih berkah. Keberobat ke tabib, kalau tabib yang dimaksud tukang benak ke kesriyo, urat salah, kemudian apa tadi, ya, patah tulang dan sebagainya, itu boleh saja itu. Ya, boleh itu. Kalau tabib, ya, bawa ke tabib terus nanti apa, sakitnya apa-apa, kalau seperti ini setengah dukun gitu ya, dah. Nah, ya, pakai obat didungani kayak obat apa, air putih kan minum apa bagaimana itu. Nah, kalau dukun enggak boleh. Maka saya tanyakan, ya, dimaksud tabib itu dokter apa dukun lah. Ya. Kalau dokter itu ya dokter, tapi dalam syarat sana ya disebut, kadang dokter juga disebut tabib. Orang ahli pengobatan. Ya. Permohonan guru daerah untuk Rejang Lebong. Ya. Ya, ya, artinya dari muko-muko. Pakai-pakai ini, pakai mic. Titipan dari perwakilan muko-muko Bengkulu, Pak. Ya, ya. Muko-muko minta guru daerah gitu. Iya, ya, dari pusat gitu, Pak. Terus nanti yang dari Rejang Lebong diminta nanti akan dibina dari muko-muko gitu. Ya, selama ini sudah dibina, Pak. Oh, ya, sudah. Tapi cuma satu ustadz yang yaitulah jarak tempuhnya cukup lumayan, ya 13 jam. Dan selain di binaan Rejang Lebong juga masih ada bina-bina di daerah-daerah, Pak. Jadi ini dari muko-muko ke Rejang Lebong itu 13 jam. 13 jam melewati jalan yang lumayan berkelok-kelok, oh, mungkin mabuk pasti itu, Pak. Nah, kalau dari Solo ke sana berapa jam kira-kira? dua hari, Pak. Ya. Dua hari, ya. Ya, insya Allah kita pikirkan. Ya, memang masih banyak yang harus di... Nah, yang kemarin diresmikan 128 cabang di Senayan kemarin, itu masih belum semua dikirim guru, belum semua. Tapi insya Allah sudah dibina dari yang dekat-dekat itu. Ya, kita perhatikan nanti, kita atur dulu. Karena mengajar sana dua hari. Kalau pesawat enggak ada sana? Maksudnya pesawat yang dari Mukomo ke Rejang Lebong itu, Pak? Ya. Enggak ada, Pak. Ya, kalau dari Solo ke sana naik apa? Kalau saya naik mobil ini, Pak. Misalnya saya ke sana naik apa? Pesawat ada, Pak. Terus turunnya? Turunnya di ini, transit di Jakarta dulu, Pak. Baru ke Bengkulu, habis ke Bengkulu ke Mukomo. Kemuka-muka kalau naik pesawat ada, tapi jarang-jarang ada juga, Pak. Ada paling ada mungkin seminggu sekali gitu, Pak. Nanti kan tanggal 27 saya ke sana nanti. Oh ya, insya Allah ini tanggal 27 ini perwakilan dari Bina Arya Terbang ada juga yang hadir di ini di Kota Bumi nanti, Pak. Oh iya, saya ke sana. Ada ya. Pesawat ya? Ada banyak, Pak, itu, Pak. Jadi alhamdulillah nanti ada perwakilan dari Bina Arya Terbang, Pak, yang hadir ya. Di situ, Pak. Kalau ya. Saya dan ini anak juga kawan ini nggak bisa hadir. Jadi kalau untuk saya pesawat banyak, untuk kamu kok nggak ada. Ya, insya Allah nanti kita pikirkan berikutnya. Kemudian yang dari Danang dari Jogja. Jadi apa yang saudara pikirkan tadi betul. Anak yang baru lahir dua hari, padahal belum nikah. Lahir dua hari terus dinikahkan. Dua bulan. Dua hari aja boleh. Ya. Sudah lahir, sekarang lahir anaknya, nanti siang nikah boleh. Itu. Boleh. Rasa tunggu dua bulan. Menurut Islam boleh. Ya. Tetapi, terus kalau kamu suruh mencatat binnya siapa lah itu enggak boleh. Karena dia enggak punya bapak. Ya. Nasabnya pada ibu saja. Jadi anak ini lahir dilahirkan oleh ibu ini, bapaknya kosong, enggak punya bapak dia. Ya. Ya kalau sudah model NTT sana kata bapak tadi pokoknya kalau masih mahasiswa atau sekolah belum selesai, hubungan boleh, nikah tidak boleh. Nah, itu kan orang tua yang celaka seperti itu. Nanti masuk neraka bolehlah. Ya. Ya, sulitnya apa? Islam itu sangat mudah, tapi malah ditempuh jalan setan yang berliku-liku. Ya. Jadi itu kalau bapak tidak mau menuliskan bin siapa, bin atau binti siapa boleh. Ya, yang ditulis saja anak lahir tanggal sekian bulan ini dari seorang ibu namanya ini. Bapaknya kosong. Lah gitu betul itu. Nah, nanti para kena IPAN mau memberi nama bapaknya atas desakan laki perempuan yang mau nikah tadi di setati anak siapa terserah kalau dia mau, tapi dari kamu rumah sakit yang usaha itu tidak mau mencantumkan karena tahu ini tidak punya bapak. Ya, itu baru satu tempat di Jogja loh. Jogja ada beritanya semacam itu, kota pelajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau nanti punya anak perempuan, laki-laki, nek waning mas kuliah dicedak omahe rasa dadak aduh-aduh. Di Jogja, di Solo, jaga. Di Solo pun ya kalau nggak dijaga ya sama saja. Di sana-sana, di sana-sini sekarang sama saja. Hubungan bebas itu sekarang ini semacam hal yang biasa. Wong itu sudah di apa itu sekolahnya nenggon TV itu. Pergaulan bebas yang kamu lihat di TV itu adegan-adegannya kan begitu aja terus. Maka kita jaga. Kalau orang tua yang semacam itu tadi namanya tidak menjaga dirinya, tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Kalau itu bukan orang Islam, silahkanlah. Orang Islam, ya, tidak tahu ayat-ayat Quran itu. Ya. Nah, orang ngaji di NTA yang begitu dilarang keras. Umumnya orang yang membebaskan seperti itu dengan kajian NTA enggak suka. Enggak suka. Kalau di NTA kalau terjadi begitu, zina, keluarkan. Di voke, apa itu? Boikot, enggak boleh. Ketemu jangan di soparuh. Nanti kalau wis kira hamil dinikahke nganggo rame-rame dan pengundang, aja teko nek diundang, aja direwangi, aja ditekani. Enggak perlu itu biar merasa harusnya dicambuk malah dinikahkan. Apa lagi? Berikutnya nomor 15. Baik, nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab dari Kudus, Pak. Kudus ya? Iya. Ya. Saya mau tanya masalah zakat. Kalau uang sudah dizakati, terus dibelikan kambing, kambingnya besar dijual, apakah harus dizakati lagi, Pak? Dijual untuk apa? Ya, maksudnya dijual. Nah ya, apa dagang kambing? Enggak, maksudnya memelihara kambing itu loh, Pak. Nah iya, ini kambing. Belinya kalau membeli kambing, kecil. Sudah membeli. Ya, kemarin membelinya kambing, harganya 500 ribu misalnya. Ya. Terus dipelihara, dijual sekarang jadi 1 juta. Ya. Gimana? Iya, Pak. Nah iya. Apakah harus dizakati lagi? Iya, yang dizakati selebihnya, untungnya. Kamu namanya kan ternak kambing. Modalnya sudah dikeluarkan zakat. Sekarang memelihara ternak kan untuk diambil hasilnya. Lah hasilnya itu dizakati lagi. Jadi berarti pengusaha itu ya beli kambing tadi untuk modal, keluarkan zakatnya. Nanti kalau sudah keluarkan zakatnya, lah nanti kalau dijual untungnya dizakati lagi. Apa lagi? Yang kedua, Pak. Gimana caranya itu loh, Pak? Kalau ngaji di tempat saya itu seminggu sekali ada pengajian mengaji tentang Al-Qur'an setiap malam Sabtu. Tapi yang ngaji kok cuma 5 sampai 10 orang, Pak. Enggak bisa rame itu loh, Pak. Ya. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kudus nanti kalau rame, maksudnya rame banyak orang itu toh? Ya. Maksudmu ngaji kok enggak bisa rame, rame yang dimaksud banyak orang gitu. Seperti di sini gitu, Pak. Oh. Enggak bisa. Ya. Di sini dulu awalnya ya belum ada. Lah ning Kudus anggere arep rame sithik di demo. Waktu di demo itu kamu sudah ikut belum? Ya hadir, Pak. Oh ya, hadir ikut demo apa ikut ngaji? Ikut ngaji, Pak. Oh, ikut ngaji ya. Enggak ada apa-apa, yang penting Islam itu kualitas. Di demo ternyata itu tetap ngaji, insyaallah. Kalau dulunya 5-10 orang, sekarang berarti demo mesti tambah. Jadi berapa sekarang? Ini pendengar radio, ini rombongan 10 orang, satu mobil. Ya, enggak kajian di sana, di Kudus itu jadi berapa orang? Belum ikut binaan, Pak. Oh, belum ikut. Lah belum ikut ya, orang ukah, nek wis melu kok rame kaya ngene iki. Ya. Ya, kira ikut aja. Jadi ngaji itu sedikit tidak masalah. Dulu ketika awal-awal Nabi menyiarkan agama Islam ini juga sepi, cuma di rumahnya Al-Arqam, maka disebut Darul Arqam. Darul itu rumah, Arqam nama orang. Jadi di rumahnya Arqam, rumahnya kecil di situ. Dakwah hanya berapa orang di situ. Itu pun delik-delik tertutup. Ya. Nah setelah Islam masuk di hati mereka, masing-masing mempunyai kewajiban mendakwahkan kepada yang tidak tahu, ngajak-ajak temannya, ya jadi banyak. Berarti yang di sini tadi berapa rombongan tadi? Ada satu bis, ada dua bis. Tadinya kan juga belum tahu, terus diajak temannya dengar radio terus ikut datang ke sini. Ya malah banyak. Kalau di sana 10 orang itu istiqomah, ya hasil kajinya atau Quran yang diajak diamalkan, dipahami, insya Allah. Terus bentuk kelompok di sana 10 orang itu, siapa saja boleh mengikuti orang kelompok kajian, nanti lama-lama akan berkembang. Insya Allah. Ya. Jadi tidak usah putus asa, sedikit tapi disyukuri, ajak lah. Apalagi berikutnya nomor 8. Ayo mic nomor 8, yang lain segera ambil mic yang sudah daftar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ibu Yanti dari binaan Ganti Warno. Ganti Warno. Nggih, Pak. Oh, nggih, yang kena gempa dulu ya, Bu. Nggih, selak, Pak. Nggih. Niki pesen dari teman kula, Pak. Kula niku gadah rencang piyambakipun menika pemburu burung bangau. Apa? Pemburu burung bangau. Pemburu burung bangau. Nggih. Lah caranipun nyepeng menika ngagem umpan yang diracun. Racun ngangge poradam. Anggenipun nyebar racun menika nggih sampun nyebat asmanipun Allah. Lah delalah burungipun nika sampun pejah. Tapi lajeng dipun maem dagingipun niku halal menapa haram ngaten Ustaz. Ingkang kaping kalih manawi tindak kuburan nika ngagem seranda pareng menapa mboten? Setunggal malih Ustaz. Monggo. Di lingkungan saya itu ada kemudorotan. Ada yang minum, ada yang pacaran. Tetapi orang tuanya diam saja. Lah terus saya itu kalau mendiamkan apakah kita dosa Ustaz? Sekap ngaten kemawon. Matur nuwun Ustaz. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau binatang yang diburu tadi mati karena kena racun, jadi bangkai. Tidak boleh dimakan itu. Ya. Kalau diburu, tembak misalnya, ditembak dengan petir dengan peluru tajam, ya, itu namanya ya, seperti pemburu itu boleh, halal. Kalau dengan plinteng, itu tidak boleh juga. Nah, plinteng itu bukan peluru tajam, tapi tumpul. Seperti dalam ayat diterangkan, kebentos atau terpukul oleh batu dan sebagainya itu. Itu tidak boleh. Itu. Jadi diracun haram. Ini masuk kuburan, napa pakai sandal. Mlebu kuburan niku nganggo napa niku kafan. Sandale dicopot. Lah kalau maksudnya masuk daerah pekuburan, daerah makbaroh, tempat untuk ngubur jenazah itu memang ada hadis Nabi, orang yang masuk di daerah pekuburan kalau pakai sandal supaya dilepas. Itu tuntunan Nabi. Gitu. Ya kalau memang di kuburan itu banyak duri misalnya. Tidak terawat, tidak bersih, itu banyak duri. Ya nek dicopot itu nek kena ri, ya boleh dipakai. Itu namanya ada sebab. Banyak duri, kadang-kala banyak beling-beling di situ. Kalau saya lepas nanti kaki jangan-jangan kena duri atau kena beling. Pakai tidak masalah. Kemudian ada kemungkaran, kemaksiatan. Kalau diam, dosa. Ya, nanti kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Di qalbi itu kata Nabi af'ul iman. Kalau melihat suatu kemungkaran atau kemaksiatan, cegah dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan nasihat, dengan lisanmu. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Tanda hatimu tidak senang, jauh dari kemungkaran itu. Nyingkir. Nah, itu saja kata Nabi, kalau hanya dengan hati, itu masih punya iman, tapi imannya sangat lemah. Kalau diam saja, tidak peduli, ya, jadi iman yang lemah pun sudah tidak punya. Nah, maka kalau itu mabuk-mabukan di situ, ya, diingatkan tidak mau, sampaikan polisi. Laporkan kepada polisi. Ya. Sebab itu, nanti kalau ketahuan polisi juga digropyok itu. Laporan Pak Polisi, ini di sana ada mabuk-mabukan. Ya, itu dah kewajiban. Nah, nanti polisi yang akan bertindak. Ya, paling tidak itu jadi menyampaikan pada aparat kepolisian untuk dilarang perbuatan maksiat di tempat itu. Sebab itu nanti mau tidak mau akan mempengaruhi lingkungan tempat. Ya. Siapa lagi? Nomor 14. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah dari Perwakilan Lampung Barat, Wai Tenung, Bapak. Oh, Wai Tenung. Wai Tenung. Ya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan salam dari teman-teman yang ada di cabang Wai Tenung. Ucapan kepada Bapak Ustaz dan saudara-saudara yang ada di sini semua. Assalamualaikum. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Tentang walimatul haji, tentang haji. Jadi kebiasaan di daerah saya itu atau di lingkungan saya itu kalau orang tetangga atau lingkungan saya yang mau berangkat haji itu biasanya sebelum berangkat atau bahkan sesudah berangkat itu mengadakan walimatul haji. Yang saya tanyakan apakah itu ada tuntunannya? Itu aja ya, satu. Yang kedua, ini ada titipan pertanyaan dari kawan. Bayi yang meninggal dunia umur 3 hari itu apakah disolatkan gitu Pak? Bayi yang meninggal? Masih umur 3 hari. Nah, apakah itu disolatkan? Saya rasa dua pertanyaan itu atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang kamu tanyakan walimatul hajatnya, orang seperti punya kerja, adakan waliman karena ada pemberangkatan haji itu dah? Berarti, atau sudah pulang haji. Nah, tapi orang punya kerja itu tidak hanya di sana, di sini pun ya begitu. Sama itu. Nah, kalau ditanyakan apa ada tuntunannya? Tidak ada. Tuntunan tidak ada. Tapi berangkat haji ya berangkat gitu aja. Gimana Pak? Kalau saya diundang itu apakah berangkat atau tidak itu? Ya terserah kamu. Enggak sama tidak. Ya. Mau di situ diundang untuk makan toh biasanya? Iya. Nah, iya. Diundang tanggane makan. Alhamdulillah Pak, biasanya saya sudah menolak dengan cara istilahnya cara baik-baik, ya mereka menerima gitu. Ya, tolakmu gimana yang baik? Ya. Ya Pak, saya sekarang sudah ngaji tidak mengikuti hal seperti itu karena tidak ada tuntunannya itu walimatul haji. Yang ada itu walimatul urus kata saya gitu Pak. Sudah begitu aja. Jadi mohon maaf tentang hal itu. Kami masih belum bisa gitu. Ya. Terus apa Pak? Enggak apa-apa Pak. Nah. Ya cuman ya kalau di belakang itu kasak kusuk Pak. Rame gitu. Ini koro-koro MTA ya Pak. Iya. Ya kebetulan di daerah saya itu satu kampung itu udah 200 kakak Pak. 200 ya. Kakak itu cuman saya sendiri yang ngaji seperti ini. Jadi keroyok gitu. Tapi ya gak apa-apa. Memang ini ujian gitu Pak. Iya. Sebetulnya kamu datang ya tidak salah. Nek kamu tidak datang, MTA nih yang keneng. Ya dah. Wong itu mau pamitan, mau pergi. Ya, pamit tetangga-tetangganya. Kalau nanti ada unsur-unsur riak, saya tak haji biar tetangga-tetangga tahu ya. Yang dosa kan dia. Tidak ada nilainya. Tapi kamu diundang di situ, undang makan, ya boleh saja datang. Tidak apa-apa. Jadi itu mubah. Datang boleh, tidak datang boleh. Tapi kalau kamu tanyakan tuntunan, itu tidak ada. Yang perlu tuntunan itu apa toh? Ibadah. Mangan ki ora nggo termasuk tuntunan. Nah, ngumpul ke uang, undang, ngabari, saya mau berangkat haji. Tolong didoakan. Dan tetangga-tetangga terutama toh, ya. Kalau nanti ada undangan dari RT, undangan dari apa, saya itu sedang haji. Nah, itu toh. Ya, itu boleh. Datang silakan, tidak. Itu tidak termasuk ibadah. Kemudian bayi meninggal masih 3 hari atau 3 bulan atau 3 tahun sekalipun. Ya, itu enggak usah disolatkan. Sebab bayi itu belum punya dosa. Ibrahim ya, putranya Nabi meninggal dunia masih kecil ya. Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi tidak menyolatkan. Karena belum punya dosa. Gitu ya. Tidak punya dosa yang disolatkan itu dimohonkan, maka dimohonkan ampun itu kalau punya dosa itu. Ya, kalau masih kecil belum dosa, belum kewajiban. Apa lagi? Berikutnya dua penanya lagi. 13. 10. 17. 13 sama 6. 10 dulu. Cukup 13. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Pak Ustaz, sekitar kami nama Muhammad Dalal. Kami mustami baru dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya. Ya. Ya, kalau mendengar MTA ini sebenarnya sudah lama ya, berdatangan lihat radio. Mungkin pertama salam dari kawan-kawan Banjarmasin. Kebetulan enggak ada yang bisa ikut di sini. Pertama saya kemari untuk mengantar anak saya untuk sekolah. Oh ya. Iya. Sekolah di mana? Untuk di SMA MTA. Putra apa putri? Putri ya. Putri? Iya, putri. Oh, ya. Bila terakhir, anak ketiga. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Karena informasi yang kami terima, pesertanya kayaknya lebih banyak dari tahun yang lalu ya. Ya. Terus yang mau saya tanyakan gini Pak, kami sebagai mustami baru, itu ada satu peristiwa di lingkungan kami. Yaitu pada satu saat ada ya dari satu karyawan perusahaan yang sedang sakit, ada yang harus dilakukan tindakan operasi. Satu kasus penyakit sudah dilakukan tindakan operasi, kesadarannya muncul, ada muncul satu penyakit baru yang harus dilakukan operasi kedua. Nah, itu persetujuan keluarga tidak disetujui, akhirnya dibawa pulang. Nah, kebetulan pada saat dibawa pulang itu terjadi gejolak fisik yang mungkin menurut perkiraan saya itu karena mungkin suhunya tinggi atau kesakitan yang terlalu tinggi, dia seperti orang kesurupan mungkin Pak ya. Kesakitan, dia minta persyaratan yang cukup aneh ya mungkin kalau Bapak-Bapak karena daerah Kalimantan mungkin daerah hutan yang masih banyak itu mungkin daerah lain juga ada. Minta persyaratan teriak-teriak begitu karena terlalu panas, perutnya membesar, kembung, minta persyaratan ayam. Nah itu yang perlu saya kan. Ayam satu, dikasih satu katanya. Tidak-tidak lagi, belum cukup, minta sampai 10 ayam. Nah habis itu katanya, Ini cerita setelah selesai peristiwanya, Pak ya, saya terima. Kebetulan saya bagian ngurusi orang yang sakit. Setelah itu katanya enak, perutnya enak, tetapi tidak jangka waktu lama dia dalam kondisi itu dia meninggal dunia, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan kepada orang yang sakit itu, apakah dalam tingkat kondisi kesadaran penuh, apa karena sakitnya itu dia tidak ada kesadaran, panas tinggi atau kesakitan yang tinggi sehingga terdengarlah suara-suara yang seperti itu, apakah itu gangguan dari makhluk lain ya, terus terang aja. Karena ada cerita di luar itu sebelumnya melakukan penebangan pohon di depan sekolah katanya itu menerjang tempat-tempat yang seperti itu, dia teriaknya seperti itu, mengganggu rumahnya. Pokoknya ada yang tunggu gitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Itu yang saya tanyakan satu, bagi yang meninggal itu, apakah kena posisi sebagai hukuman seperti apa? Nah sekarang kan yang melayani untuk memenuhi syarat itu yang hidup, Pak. Kalau itu mungkin lebih sudah jelas, mungkin kawan-kawan juga sudah banyak tahu yang melayani untuk dilakukan diberikan ayam sesuai permintaan itu. Itu ayamnya ya dimakan semua? Disembelih, Pak. Disembelih, nggak tahu. Nggak dimakan di situ, Pak. Hanya untuk persyaratan di... sampaikan kepada di sana aja, dia tidak makan, tidak ini. Sudah kondisinya sudah tidak dalam tidak kondisi kesadaran yang normal gitu, Pak. Enggak, yang ngomong minta makan 10 ayam 10 itu yang minta. Yang sakit. Yang sakit. Yang sakit yang minta, Pak. Jadi dia seakan kayak kesurupan itu minta persyaratan itu untuk sembuhnya. Ternyata bukan kesembuhan yang terjadi, adalah memang panggilan dari Allah seperti itu. Itu yang satu. Pertanyaan itu yang kedua, Pak. Saya ingin tanyakan untuk salat sunat tahajud, Pak. Salat sunat tahajud ya kita tahu dua rakaat salam. Tapi apakah dua rakaat salam itu dilanjutkan terus? Apakah boleh diselingi setiap dua rakaat untuk berdoa, selingi dua rakaat untuk berdoa? Karena ada satu panduan buku yang diterbitkan oleh seorang ustadz yang di lingkungan sana, panduan itu mengatakan seperti itu. Tuntunannya, apakah lebih baik dua rakaat salam diteruskan, apakah boleh diselingi dengan doa dulu, nanti dilanjutkan doa dulu itu. Salat apa? Salat sunat tahajud, Pak. Tahajud, terus salam, terus doa. Doa. Terus. Tahajud lagi, ada doa lagi, mungkin doa pertama, mungkin ya saya, itu dalam buku itu, untuk mengucapkan syukur, terus yang rakaat kedua berikutnya, banyak minta ampunan, terus baru berdoa, salat yang seperti yang ada itu, dan dilanjutkan baru menuju ke salat witir. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya bahwa yang sakit tadi, minta ayam, satu kurang minta lagi, dua kurang, padahal tidak dimakan oleh yang sakit tadi, ya kan? Ya. Jadi itu karena ya yang sakit tadi kesadarannya sudah tidak normal, sudah tidak sadar lagi. Ya kadang ngomong sauni-uni, apalagi percaya juga dia habis nebangi pohon-pohon, terus ingat biasanya orang di sana kepercayaan kalau di tempat-tempat pohon yang angker istilahnya di sini depan ya itu minta tebusan, entahlah dia merasa sakit itu. Terbayang juga perasaan saya diganggu oleh yang tunggu pohon tadi. Itu nambah sakitnya itu. Nambah kesadarannya kurang sehat, kurang sempurna. Maka mintanya terus ini minta itu untuk tebusan tadi. Itu disembelih itu tidak halal itu. Tidak tebusan. Jadi niatnya menyembelih untuk tebusan yang jaga pohon-pohon di tepang tadi. Jadi bangke itu namanya ansop, menyembah untuk sesaji itu. Apa? Nyembelih untuk sesaji itu. Ini tidak halal itu. Tahajud mau diselingi doa boleh saja, asal tidak dipatokkan. Ya, tahajud salam. Sudah. Terus sambil berdoa mohon kepada Allah. Karena pada saat itu Allah, Nabi mengatakan Allah turun ke langit bumi. Memperhatikan hamba-hambanya, mengabulkan yang hambanya yang berdoa. Nah itu, nah, mungkin dia itu memperbanyak doa. Ya. Boleh saja, tetapi tidak ditentukan seolah-olah antara rakaat yang pertama tadi, salam pertama dan salam kedua harus diselingi doa. Nah, kalau itu enggak ada tuntunannya. Kalau tahajud malah doa yang terakhir nanti ada. Itu setelah selesai witir, selesai tahajud witir, dari situ sudah membaca Subhanal Malikin Kudus, Subhanal Malikin Kudus, yang terakhir agak dipanjangkan Subhanal Malikin Kudus. Sudah. Ya, kalau mau doa boleh tidak? Mau doa boleh saja, wong doa. Asal jangan membuat ketetapan nek bar tahajud kudu ndonga iki, nah itu enggak boleh. Kalau doa kapan saja boleh. Selama tidak ada ketetapan doanya, doa bebas kapan saja boleh. Apa lagi? Pertanyaan yang terakhir nomor 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak Ustadz yang di, nama saya Wahidatun dari Parakan Temanggung, tapi ngasih saya di cabang perwakilan Kedu. Perwakilan? Kedu. Kedu. Kedu. Kedu, ya Kedu itu kabupatennya Temanggung, itu kota kecamatan. Oh ya, Kedu ya. Iya, itu yang diresmikan dulu di Jakarta itu. Oh ya, ya. Ya. Ini kaitan dengan ahli yang tadi dalam surat apa itu firman Allah, u anfusakum wa ahlikum nar. Kalau saya terhadap anak saya sudah nikah, sudah rumah tangga sendiri dengan suaminya, sudah punya anak banyak, kemudian rumahnya juga berjauhan dengan saya. Kalau saya bersikap lana amaluna walakum amalukum itu, apakah saya ya salah Pak Ustaz? Itu gimana termasuk ahli saya juga Pak ya, masih ahli saya juga. Saya terkena anfusakum walikum nara itu, melanggar itu apa tidak? Karena itu anak saya sudah rumah tangga sendiri dan berjauhan dengan saya. Tapi saya akhir-akhir ini bersikap lana amaluna walakum amalukum begitu Pak Ustaz. Ya. Jadi anaknya tidak mau diarahkan, diajak ngaji, tidak mau anaknya. Itu cucu saya itu bilang begini, maunya bapaknya itu saya itu berhenti ngaji dari MTA, keluar ngaji dari MTA begitu. Jadi tidak, jangan ngaji di MTA gitu ya. Iya. Ya. Terus? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tolak. Saya begitu. Terus saya bersikap lana a'maluna walakum a'malukum. Salahkah saya itu? Berarti saya melanggar. Itu masih termasuk ahli saya yang saya harus menjaga dari api neraka atau lepas Pak Ustaz? Sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kewajiban orang tua itu memang kewajiban menjaga dirinya, keluarganya, jangan tertutup api neraka. Ya. Menjaga itu ya dalam arti itu mengajak, menasihati, tidak membiarkan. Kalau memang sudah berusaha maksimal diajak, dinasihati, tidak mau malah bantah, ya sudah, hanya kewajiban orang tua sudah tidak ada lagi dan tidak tanggung jawab. Ya, bapak, anak, ibu, suami, istri, masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau diajak tidak mau, apalagi malah menentang. Ya, ya insya Allah tidak. Ya tetap, ya di samping itu kalau memang ada kesempatan baik, diingatkan lagi, diajak lagi. Kalau diajak tetap tidak mau, ya sudah serahkan kepada Allah sambil berdoa, memohon kepada Allah. Diam. Tentu seorang ibu kan ya enggak enak kan kalau keluarganya nyimpang dari jalan yang lurus, tentu kan tidak suka juga. Tapi jika kasih malah bantah, ya mohon saja kepada Allah, didoakan. InsyaAllah sudah maksimal, terakhir doa sudah. Gitu ibu ya. Jadi usaha dari api neraka itu, apalagi anak sudah nikah ya. Sudah nikah, kalau anak ibu itu perempuan, tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab suami mah. Karena lah, perempuan itu kan sudah punya suami, orang yang paling bertanggung jawab dan berhak terhadap diri wanita tadi adalah suaminya. Nah, kalau suaminya tidak memahami tentang agama, maka ya, jadi pesan dari Rasulullah SAW, kalau mencarikan jodoh anaknya itu, terutama jangan lupakan tentang agamanya. Jangan lupakan tentang agama. Itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sudah berusaha maksimal, nasihati sudah, ya, dia ngajak ya sudah, tetap tidak mau, ya didoakan saja pada Allah. Sudah dewasa kok, kalau masih anak-anak itu masih terus dituntun. Ya, cukup ya. Ada penyerahan jimat, Son. Ya. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Adi Warjono, pendengar radio Kasihan Bantul, berupa senjata tajam. Yang kedua dari Bapak Paimen, cabang Karangmalang 3 Sragen, berupa sabuk pelindung jiwa. Kegunaannya melindungi jiwa dari gangguan setan dan roh jahat, dan bila marah melihat orang kelihatan kecil-kecil. Ya, malah kecil-kecil, kelemun-kelemun malah ya. Yang ketiga dari Ibu Sukiyah, menyerahkan keris pemberian kakeknya, kegunaannya untuk jaga keamanan rumah. Nah, cukup. Ini kan orang Islam semua mempercayai soal amannya rumahnya tergantung pada jimat tadi. Kalau marah melihat orang ketok kecil-kecil itu malah sudah nunjukkan sudah hilang keseimbangannya. Ya, marah yang memuncak malah randelok wong kok. Ra ketok wong. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara yang menyerahkan jimatnya pada bertobat dari kemusyrikannya, jangan mengulang lagi perbuatan syirik dengan bentuk-bentuk apapun, dan perbanyak kebaikan dengan perilaku ibadah, banyak zikrullah, banyak berjuang menurut kemampuan yang ada, ya, untuk mengimbangi dosa yang telah dilakukan, yaitu dosa syirik tadi. Karena syirik itu termasuk dosa besar. Tapi kalau dilakukannya karena tidak tahu, setelah tahu segera berobat, apa bertaubat, jimatnya diserahkan, perbuatan syirik dihentikan, diperbanyak kebaikan-kebaikan. Semoga yaumul qiyamah nanti masuk hamba Allah yang fi isyatir robiyah. Baik, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.